前の時にも。 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد جماعه رحمه الله سبحانه وتعالى jadi setiap orang berusaha tapi tidak setiap orang berusaha itu ada jaminan hidayah tapi hidayah akan turun apabila kita buat usaha sesuai dengan cara yang dicontohkan baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tetapi kalau kita buat cara selain daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka zabta yang kita buat, cara yang kita buat bukan yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, maka tidak membuahkan hidayah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menentukan untuk mentarbiah umat ini, mentarbiah manusia ini apa sesuai dengan cara yang dicontohkan, sesuai yang dicontohkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara yang kita buat khilafi sunnat, tidak sesuai dengan sunnat, maka tidak membuahkan hasil, tidak bisa juga mentarbiah, tidak bisa mendapatkan qurb kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bantuan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh bermujahadah berangkat dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan cara baginda SAW, maka Allah subhanahu wa ta'ala mentarbiah orang tersebut, memperbaiki orang tersebut. Jadi keputusan adalah yang diberikan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang berusaha. Jadi apa asas daripada usaha Ambi alaihissalam? Ini kalimah la ilaha illallah. Semua Ambi alaihissalam berusaha dengan kalimah la ilaha illallah. Ini asas daripada usaha dakwah. Kemudian setiap zaman mereka berusaha kepada setiap kaumnya, kepada umatnya. Kemudian mereka mendapatkan khilaf, tantangan daripada kaumnya. Jadi setiap nabi dihantar, mereka menyampaikan la ilaha illallah. Jadi setiap zaman ini, setiap nabi yang dihantar menyampaikan la ilaha illallah, mereka dikhalif apa kaumnya menentang mereka, mukhalif kepada mereka. Dan setiap nabi mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Tiada nabi tidak mendakwakan la ilaha illallah. Di zaman sekarang ini adalah yang paling apa kekurangan kepada umat pada saat sekarang ini adalah karena tidak disampaikannya la ilaha illallah. Jadi dalam menyampaikan ini apa keluar daripada umat ini, apabila seorang selalu menyampaikan dakwah, selalu mengatakan tersebut, maka akan maka iman akan terbentuk. Tapi kalau tidak disampaikan, tidak didakwakan, maka iman akan terbentuk. Jadi berapapun orang yang tidak menjalankan agama ini karena terkesan kepada makhluk, terkesan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mengerjakan dakwah, menyampaikan dakwah pertama sekali adalah menyampaikan la ilaha illallah. Kemudian tujuan kita bagaimana kita mendapatkan keikhlasannya. Apa yang dikatakan dakwah? Apabila kita memutuskan, kita buat kerja dakwah sesuai apa ini? Sesuai dengan adat istiadat, dan itu kita paham kerja dakwah. Maka Muhammad SAW dan para sahabat, cara mereka akan menjadi apa? Menjadi jauh daripada kita. Apa yang dikatakan dakwah? Yang dikatakan dakwah adalah mengajak hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala sesuai yang dicontohkan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mengajak kepada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian sesuai dengan cara baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ini kata yang penting sekali, penyampaian penting sekali ini saya sampaikan ini. Kenapa? Karena supaya agama ini terwujud kepada umat, terhindar daripada adat istiadat daripada orang, tapi mengikut satu, tapi agama dihidupkan sesuai dengan sunnah. Yang dikatakan mujahadah adalah mengikuti sunnah, hanya dengan mengikuti sunnah. Sir ittiba'i sunnah, hanya mengikuti sunnah ya. Amal yang kita buat khilaf dengan sunnah, tidak sesuai dengan sunnah, itu bukan juhud ya, bukan mujahadah itu. Buat juhudnya, bukan pengorbanan itu. Apabila amal yang kita buat tidak, apabila perkara-perkara yang kita buat, amal yang kita buat tidak sesuai dengan sunnah, dua saja, kalau bukan bidah, maka rahbaniyah. Semua sari tamam semua wilayah kenecha. Jadi ikhlas daripada tarekat ini ada, tarekat ini ada mengikuti sunnah. Jadi tasawuf yang dikatakan tasawuf adalah singkat apa ini, kesimpulan daripada tasawuf adalah mengikuti sunnah. Saya sampaikan apabila usaha terlepas daripada sunnah, maka peningkatan juga terjadi. Jadi yang mana peningkatan yang kita dapatkan melalui sunnah, tidak kita ikuti sesuai dengan sunnah, maka tidak akan mendapatkan peningkatan kita. Karena usaha yang kita buat, yang kita sesuaikan dengan sunnah bagi Rasulullah, maka terkiat peningkatan pasti kita akan dapatkan. Perkara yang paling terpenting adalah mengerjakan umumigas. Perkara yang terpenting yang kerja dakwah ini adalah mengerjakan umumigas. Jauhlah umumi. Maka asbab ini akhir amin ada jalan untuk meningkatkan iman kita. Kemudian tes juga dengan cepat. Saya telah memperhatikan betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala secara gaib paling cepat dengan umumi gash. Ini jaldi, saking cepatnya tidak ada dengan ibadah, tidak mutawajjih kepada amal yang lain kecuali dengan umumi gash. Maksudnya paling cepat ini pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala umumi gash. Tidak ada yang bisa mengalahkan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, nusul Allah secara gaib kecuali dengan cepat umumi gash. Umumi gaspar. Kenapa? Cungke. Perhatikan saudara-saudaraku. kerja dakwah adalah penderitaan yang kita dapat, tantangan kita dapat melalui hanya dengan jalan dakwah. Jadi kerja kenabian yang kita buat, kita mendapatkan penderitaan. Sedangkan pikirkan, jadi kita mendapatkan apa ini, tantangan atau mukhalif, karena dakwah. Sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah ummi gash. Karena dai adalah talib, dia mencari umat dia. Rasulullah SAW, apa yang dikatakan Ghaib bin Nusrat? Rasulullah SAW, mereka Rasulullah dan para sahabat berjalan dalam keadaan berjalan satu perjalanan, satu safar. Maka Rasul melihat seseorang pergi ke rumahnya. Maka Rasulullah pergi menjumpainya, menyampaikan dakwah, menyampaikan risalahnya, kenabiannya. Maka dia mengatakan, siapa yang menjadi saksi dengan kenabian kau? Maka Rasul mengatakan, itu apa, dari ujung itu ada pohon itu, itu yang menjadi saksi bahwa saya adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kata Ghaib bin Nusrat, pertolongan secara, maka Rasulullah menjumpai. Rasulullah tidak mengatakan, panggil orang itu datang kepada saya, karena dai itu mencari manusia, mencari umat. Rasul tidak mengatakan kepada sahabatnya, aku panggil orang yang datang kepada saya, tapi Rasulullah mendatangi umat itu. Rasulullah SAW pergi dan sendirinya menjumpai orang itu. Jadi Rasulullah berjalan ke arah orang itu, kemudian menyampaikan dakwanya. Dengan kenabian kau, apa yang menjadikan saksi? Apa kesaksian? Maka mengatakan, ujung apa itu, di apa lembah sana itu ada pohon itu akan menjadi saksi. Pada saat itu Rasulullah bersama dengan para sahabatnya. Rasulullah tidak menjadikan saksi sebagai para sahabatnya. Karena persaksian yang sahabat adalah tidak khilaf dengan secara yang zahir. Karena khilaf dengan yang zahir adalah bantuan Allah Subhanahu wa taala akan turun. Jadi datangnya bantu Allah Subhanahu wa taala dengan ummi dawat. Maka Rasul mengatakan, kemudian pohon itu datang kepada Rasulullah SAW tiga kali memberikan saksi kepada Rasulullah, engkau Rasulullah, tin martabat wahid data, tiga kali diberikan persaksian. Kemudian orang kampung itu menerima Islam, beriman. Jadi Rasulullah SAW, setiap orang datang, dia datang menjumpainya. Khutbah teteh, dia datang menjumpainya. Seorang datang kepada baginda SAW, datang ke masjid untuk masuk Islam. Maka dia, orang yang datang itu di sholat terakhir, maka Rasulullah di atas mimbar, kemudian turun dari mimbar menjumpai orang itu. Datang menjumpai orang di sholat yang terbelakang itu. Karena dai adalah talib, umat adalah matlub. Dai adalah talib, umat adalah matlub. Maka itu sampai kepada saudara-saudaraku, maka penderitaan yang kita dapatkan adalah cara dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Penderitaan, tantangan yang kita dapatkan adalah kita dapatkan dengan kerja dakwahnya, dakwah yang sesuai dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka takaza pertama sekali dengan kerja dakwah ini adalah merubah keyakinan kita. Maka itu segala perkara kita wujud dalam kehidupan kita dengan dakwah. Dakwah melau, wujudkan dengan dakwah. Kemudian dengan dakwah ini matlub, jadi minta dakwah adalah matlub, adalah ikhlas. Ikhlas matlub ya. Satu kata lafaznya, satu yang dikatakan ikhlas, satu dikatakan lafaz, satu yang dikatakan ikhlas. La ilaha illallah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, bagaimana bisa menghindari dengan kekuatan la ilaha illallah, bisa menghindari daripada hal-hal yang haram. Ini kata kalimat ikhlas. Jadi orang yang mengatakan la ilaha illallah misal melepaskan dirinya daripada hal-hal yang haram. Sebagian dikatakan ya Rasulullah, sahabat mengatakan ya Rasulullah, apa itu kalimat ikhlas? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah bisa melepaskan dirinya daripada hal-hal yang haram. Karena ikhlas adalah ikhlas bukan yang dikatakan apa benarnya niat kita. Yang dikata ikhlas adalah kecantikan daripada amal kita. Husnul ikhlas kecantikan daripada amal kita. Husnul niat kecantikan amal kita. Niati ko amar jadi. Jadi amal dengan ikhlas hanya dengan niat ikhlas ini beda ini. Satu kecantikan amal, satu kecantikan niat. Satu kecantikan niat, satu kecantikan amal. Agar dua ini, apabila salah satunya tidak ada, maka amal tidak akan diterima. Makbul nehogat, amal tidak akan diterima. Apa dua perkara ini tidak bisa diwujudkan, kemudian husnul amal, husnul hati, husnul amal, amal yang baik, tapi tidak dengan husnul niat, tidak apa niat yang baik, maka ini masih dalam keraguan-raguan ini. Tetap tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala, mardud, tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tiada husnul niat, tidak ada. Tapi bagus sekali amalnya, cantik sekali amalnya, tapi bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Karena perkara yang kita buat, amal yang kita buat hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diterimanya amal kita adalah dua perkara, husnul amal, husnul niat, amal yang baik dan niat yang baik. Allah. Sahal berhadap dengan musyrik. Dengan musyrik. Sahabat mengatakan, tiba-tiba kami melihat ada seseorang datang ke lapangan, kemudian dia melawan orang Islam. Orang mereka tidak mengerti siapa itu. Jadi seorang sahabat datang ke Medan untuk membunuh orang musyrik. Siapa orang musyrik datang untuk dibunuh? Jadi sendiri dia bisa membunuh 7 orang musyrik. Namanya adalah Kusman. Asal daripada Kusman. Maka sahabat menjadi menang. Kemudian orang musyrik apa? Banyak ditangkap kuning mata yang banyak yang lari. Patahu game menang mereka. Orang musyrik ditangkap. Asbab adanya satu orang. Kemudian Husman banyak sekali apa terluka dia. Kemudian orang-orang berkumpul dengan Husman. Kemudian mengatakan, "Hai Husman, kabar gembira kepada kau. Kabar gembira kepada engkau. Orang-orang musyrik banyak tertangkap." Husain mengatakan, maka dia mengatakan kabar gembira kepada orang-orang perkara yang dibuat, amal yang dibuat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya membantu kalian hanya karena kabilaku. Dia kerja dengan husnul amal. Dia kerja itu apa ini berjihad itu bukan karena Allah tapi karena kaumnya, kabilanya. Dia husnul amal, dia bagus amalnya untuk membantu Islam. Kusma mengatakan, jadi yang ku sampaikan kabar gembira adalah yang berbuat, yang bekerja karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ini adalah kabila daripada kalian. Saya hanya menolong karena kabila kalian. Jadi menangkap orang musyrik adalah perkara kebatilan. Kemudian dia sabar. Karena dia luka begitu parah sehingga tidak tahan dia sehingga panah yang diambil itu dari dia sendiri kemudian tusuk badannya sehingga mati. Jadi dua perkara yang aman ya Pak, husnu amal, amal yang baik, kemudian niat yang baik. Jadi bukan dikatakan kalimat la ilaha illallah ikhlas itu hanya mengatakan la ilaha illallah, tidak. Jadi kan kalimat la ilaha illallah adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah melepaskan dirinya, menghindari dia atau menahan dirinya daripada hal-hal yang haram. Apni kehne waluk haram se rokti. Orang yang mengatakan la ilaha illallah melepaskan dirinya daripada hal-hal yang haram. Sehingga sahabat sampai kepada mereka kesempurnaan iman. Radhiyallahu anhu lewat, kemudian ada di situ ada Utsman. Dulu di situ di Halaka itu Umar lewat. Umar radhiyallahu mengatakan saking sempurnanya imannya Utsman radhiyallahu anhu, kalau satu ekbar lashkar, pasukan yang besar, maka kalau dibagi-bagi imannya Utsman radhiyallahu anhu maka cukup itu. Hanya dengan imannya Utsman radhiyallahu anhu. Jadi saking begitu risau dengan fikirnya, dengan risau dengan akhirat. Sudah bin Rawaha. Kalau mengatakan saya melihat engkau saya menangis. Kenapa kau menangis? Saya melihat engkau menangis. Saya berpikir bagaimana saya bisa melewati bagaimana saya melewati ini pulsirat. Kese gusar, bagaimana saya melewati pulsirat? Jadi ya, pikirkan apa ini hawa nafsunya itu terkalahkan hawa nafsunya daripada akhirat. Maka itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan percontohan iman adalah para sahabat. Ini namun bagi kita ini percontohan iman kita ini siapa? Sahabat. Dan Rasulullah itu apa? Mereka mentayidkan, menyungguhkan bahwa iman para sahabat kamu ikuti. Ikuti para sahabat. Dan sahabat selalu memperbarui iman mereka. Satu ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya, ya Rasulullah, Rasul bersabda kepada sahabatnya, perbarui iman kalian. Maka sahabat tanya, bagaimana kalian perbarui iman kami? Perbanyak kamu ucapkan la ilaha illallah. Jadi murad yang memperbanyak kalimat la ilaha illallah bukan lapis daripada kalimat la ilaha illallah. Bukan maksud daripada la ilaha illallah. Bukan cuma mengucapkan la ilaha, maksud mengucapkan la ilaha illallah. Maka termasuk juga itu menyampaikan, mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, tauhid Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyampaikan, mengingatkan, maka imannya akan terbentuk. Engkau yakin, imannya akan terbentuk. Ini fitrah manusia ini. Apa saja diucapkan, maka hatinya akan terkesan. Makmum daripada sahabat adalah kebiasaan para sahabat mereka membuat halaka-halaka majelis iman di masjid. Bahkan menjadikan judul, tempat membentuk iman kita adalah di masjid. Mereka berkumpul di masjid untuk membentuk halak-halak iman, untuk membentuk iman mereka. Calo hamersad, awo hamersad, ayo bersama dengan kami, mari bersama dengan kami. Ini lapis-lapis para sahabat ini. Jadi para sahabat itu memanggil sahabat-sahabat yang lain. Datang ke masjid untuk membuat halak-halak iman. Sehingga sahabat itu sampai kepada kesempurnaan iman. Mereka berkumpul di masjid. mengatakan, "Ayo Hamir Sad, ayo waktu itu sedikit datang dengan kami bersama dengan kami untuk muzakarah iman. Ayo Hamir Sad, tori dari kilat sedikit waktu." Umar itu mengatakan, selalu mengatakan, "Saya buat perkara ini karena apa? Supaya iman saya meningkat. Iman saya." Umar lagi mengatakan, "Saya buat perkara majelis ini supaya apa? Iman saya meningkat. Karena saya hidup amalan majelis, karena fungsi dari saya hidup apa? Ini majelis iman supaya iman saya meningkat." Ini kata Umar radhiyallahu anhu. Jadi iman munafik itu mustagni, tidak berhajat kepada iman. Orang munafik atau orang munafik mustagni daripada iman. Yang alamat dari iman adalah setiap saat dia ada talab dengan iman. Harwak, setiap saat, setiap waktu dia ada talab dengan mencari iman. Makanya dikatakan iman. Jadi perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk beriman. Ya ayyuhallazina amanu aminah. Hai orang beriman, berimanlah. Dapatkan iman, wujudkan iman. Hai orang beriman, jalani kehidupan kamu dengan ketaatan. Hai iman walau, hai orang beriman, jalani kehidupan kamu dengan ketaatan. Iman kamu taha. Penghujung daripada iman adalah khilaf dengan yang zahir. Kada air bisa menjadi bisa terwujudkan air. Alamat dari iman adalah janji Allah Subhanahu wa taala terwujudkan dengan zahir dengan khilaf. Takasa iman adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taat Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah takasa daripada iman. Seseorang dari lahir sampai ia meninggal tidak koi minat nih, koi tidak mendapat satu iman apa kenikmatan terus. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila seseorang dari lahir hingga mati tidak ada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada dia, apa ini? Pahala kepada dia, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Takasa daripada iman adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan keridhaannya, ini ikhlas daripada iman. Bas iman ikhlas. Jadi pekibat ini apa ini tidak ini pek, maksudnya apa ini yang benar ini, bahwa membuat halak-halak majelis iman di masjid adalah perkataan yang benar-benar ini, yang sungguh-sungguh ini, tidak main-main ini. Bukan hal yang baru ini. Maka di majelis itu kita apa memperkenalkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya inilah sebab ini membentuk iman kita. Sebab ini pembentukan iman. Sebab pembentuk iman adalah halaka majelis iman kita buat di masjid. Sahabat berkumpul seperti itu, buat halaka seperti itu. Dia mereka yang menjadikan judul unwan bahwa membuat halaka-halaka majelis iman di masjid. Maka kemudian takas daripada iman adalah menjumpai saudara-saudara kita di dalam masjid. Kita ada yang tidak ada suasana di sana, kita ada ke masjid yang ada suasana agama, suasana iman. Sedikit kita datang ke masjid untuk apnilian, untuk membantu iman kita. Maka itu mereka diajar adalah pertama sekali mentalimkan iman, mengajarkan iman. Sebenarnya adalah iman bila ghaib, iman bila kasarnya. Asal iman bila ghaib. Apa saja yang kita benarkan itu dikatakan iman. apa saja yang kita benarkan itu adalah iman. Iman berlaku asalnya. Takasa daripada iman bil ghaib adalah berapapun kainat, takasa, bentuk daripada kainat ini semuanya kita ingkari. Nizam, jadi nizami kainat kudrat, bukan tertib ini Pak ini, tidak pasti ini, tertib apa ini, nizami kainat itu yang bergerak tidak ini. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada umatku untuk memperkenalkan ini kepada kebesaran saya. Sebagaimana saya Allah berfirman, fadzkir, beri peringatan, perkenalkan ke apa yang dengan apa ini keagungan saya, kehebatan saya. Yang mengangkat langit adalah ada siapa yang mengangkat langit kalau bukan malaikat? Jadi Rasul perkenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Tetapi apabila tidak lagi memperkenalkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka semua kainat, tertib kainat ini jangan katakan hancur ini. Karena tujuannya apa? Allah itu untuk diperkenalkan kepada hambanya. Jadi untuk mendapatkan khazanah Allah Subhanahu wa taala, maka mesti kita keluar daripada istifadah, mengambil manfaat kepada kainat. Jadi kalau kita dulu memikirkan bahwa dengan makhluk ini saya mendapatkan faedah, itu salah itu. Jadi nizamul kainat hanya untuk memperkenalkan saja kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Nizamul kainat, tertib kainat ini adalah jalan untuk memperkenalkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kudrat bukan di situ. Yang terbuka yang syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kudrat Allah Subhanahu dengan genggamannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk memperkenalkan saya kainat ini Pak, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala, melihat bintang-bintang, melihat bulan, melihat matahari, semua itu diingkari. Rasul semuanya mengingkari itu. Yang dikatakan hati kita menjadi baik adalah mengingkari setiap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan iman. Iya iman. Ina iman dil karuh sayuna usko iman, memperbaiki arah iapan hati kita dan iman. Allah mengatakan mengatakan apa, tawajukan ke timur ke barat, bukan itu. Tetapi siapa man amana billah, yang beriman ke Allah Subhanahu wa taala, tauji, bukan arah daripada badan kita mengerjakan salat, bukan, tapi benarnya iman kita. Di karuh maksudnya lurusnya hati kita. Apa dengan taujih? Dil karuh sanamana hati kita menjadi benar. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ardha hanifa. Maksudnya adalah Ibrahim alaihissalam menghilangkan, saya mengarahkan hati saya semua apa, menghentikan semua daripada apa, mengingkari semua makhluk-makhluk. Ini katakan taujih. Jadi ruh yang telah terbentuk yang merusak hati kita itu apa, kita lepaskan, kemudian kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihis salam. Jibril alaihis salam datang ke Nabi sallam dengan melalui malaikat-malaikat air udara, malaikat gunung, malaikat laut. Taujih bukan kita pada waktu sholat kita mengarah kiblat. Semua segi kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Ibrahim alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam datang bersama malaikat gunung, malaikat udara kepada Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu Ibrahim alaihissalam sangat memerlukan sekali bantuan. Jibril adalah makhluk yang paling terbesar. Jibril adalah makhluk yang terbesar. Jadi kecilnya itu daripada Allah Subhanahu wa taala kecil. Cukup pada yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, memerintah kepada api untuk apa? Untuk apa? Untuk dingin. Bukan menjadikan sebab yang lari, tapi Allah secara langsung kulna ya nar kuni. Jadi sebab yang terbesar secara zahir, secara akal, apa? Jibril alaihissalam bersama dengan malaikat lain. Tapi dia, Allah tidak menjadikan Jibril alaihissalam sebagai aswad daripada menolong Ibrahim alaihissalam. Perintah Allah subhanahu secara langsung kepada api. Wahai api, kamu dingin. Jadi dinginnya api adalah karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya sampaikan tadi, tauji bukan dikatakan di mana ada kesempatan di situ kita buat. Yang dikatakan tauji adalah semua agama-agama yang batil, cara-cara agama yang batil, kita lepaskan semua itu. Kita hanya lurus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita arahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dikatakan Hanafiyah ini. Hanafiyat. Ini yang dikatakan Hanafiyat. Jadi semua agama yang batil, kita lepaskan semua itu. Kemudian kita hanya menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena umat ini meninggalkan daripada kerja dakwah ini mengenai Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kekurangan apa ini? Mudhar yang besar kepada umat, yang menimpa umat ini. Karena dakwah kepada yang hak, dakwah kepada yang batin, ini tidak bisa satu ini. Bagaimanapun keadaan kondisi yang terjadi, tidak bisa ketemu ini, dakwah kepada yang hak dan dakwah yang kepada yang batin. Abdullah bin Husayn radhiyallahu anhu ketika dikatakan kau beriman saja, kau beriman apa ini, kau jadi nasrinilah kamu, setengah dari kerajaan kami berikan kepada engkau, setengah kerajaan kami akan berikan kepada kamu. Apa jawabannya? Dia bilang sekedip mata pun saya tidak akan menerima. Coba, ini dakwah kepada hak apa yang batil? Silakan kamu bunuh saya, kamu syahidkan saya. Tapi saya tidak akan meninggalkan agama baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama kamu apa, tidak siap saya menerima walaupun sekedip mata. Jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka setiap saat kita berpikir bagaimana harta dan jiwa kita ini kita korbankan untuk umat. Dengan asbab ini sifat dakwah itu akan merasuk ke dalam diri kita. Kemudian istiqomah kita dapatkan. Saya sampaikan ini harusnya takasa iman adalah mengarahkan hati kita ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mengingkari semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tauji yang benar, yang sahih, yang benar. Ini takasa daripada iman. Jadi ruh yang telah terbentuk yang dalam hati kita yang batil, kita keluarkan semua, kita hanya arahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita jelaskan, sampaikan terus alamat daripada iman. Iman ke iman, ke alamat, bayangkan. Maksud, sampaikan alamat-alamat daripada iman. Sampaikan selalu dengan alamat iman. Seorang sahabat bertanya kepada baginda SAW, ya Rasulullah, apa yang dikatakan iman? Rasulullah bersabda, apabila kau berbuat kebaikan, kamu senang. Berbuat keburukan, kamu gemgim, bersedih. Ketahuilah kamu adalah orang beriman. Tidak syarat, hasil, saya fa'an ta'mu'min. Apabila kau berbuat kebaikan, kamu senang. Kemudian berbuat keburukan, kamu adalah bersedih, maka ketahuilah bahwa keadaan kamu adalah beriman. Jadi perkara yang kita buat, kebaikan kita buat, kita tengok diri kita ini. Kalau kita sedang berarti iman, beriman kita. Iman kita pasal itu maksudnya, oh ini segar. Satu jemaah datang kepada baginda SAW. Hadis Al-Qamah. Kemudian hadis itu apabila hadis hanya hadis itu diamalkan, hadis beramal kali jauh. Hanya hadis itu yang kita amalkan, maka tidak bisa dikatakan ini apa sih? Ini orang sudah agamawan. Kemudian terbentuk dia apa? Dengan tarbiyah dia terbentuk. Maka dia hampir saja menjadi nabi. Kalau kita pikir makam apa derajat nabi itu adalah bagaimana? Semua sahabat, semua umat seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka tidak bisa menyalahi daripada Anbiya alaihi salam, seorang nabi. Karena begitu terbentuk sifatnya pada nabi. Maksudnya hadis tadi yang maka itu Pak hampir saja menyamai seperti nabi. Mengatakan saya termasuk hadir di kejadian itu, di hadis itu. Dikata man antum, siapa kamu? Siapa antum? Sekarang ini ya kelemahan daripada umat ini dikatakan siapa kamu? Dia mengatakan saya adalah hakim. Dia tidak mengatakan saya adalah mukmin. Dalam sejarah sahabat ini dua saja didapatkan, Ansor Muhajir atau Ansor atau Muhajir, dua perkara ini. Tidak ada yang lain kecuali kalau ditanya siapa kamu? Saya Muhajir. Siapa kamu? Saya Ansor. Tidak ada sahabat dikatakan sahabat saja. Kamu tidak mendapat sahabat mengatakan saya adalah tajir, saya adalah pedagang, saya adalah petani. Muhajir Ibnu Qais. Jadi Ummu Qais hijrah itu, kemudian apa dia berhijrah, kemudian dia berikan lakab apa gelar Muhajir Ibnu Qais. Jadi tidak ada sahabat yang mengatakan saya ini petani, saya ini pedagang, tidak. Dua saja itu, Muhajir atau Ansor, Ansor atau Muhajir. Kemudian selain tidak ada nisbat lain, tujuan yang lain. Kau ya nisbat, tidak ada tujuan yang lain. Semua nisbat mereka adalah gugur semua. Mereka nafikan semua itu, semua nisbat yang lain. Ini sahabat ini. So fail, maksudnya tidak lulus semua itu. Kedua nisbat ini yang apa ini yang cenderung kepada yang terus dengan mereka ini. Apa? Hijrah karena agama. Jadi semua nisbat yang terkalahkan kamu tidak dapat dalam sejarah sahabat selain daripada itu, kecuali Ansar atau Muhajir. Muhajir atau Ansar? Ya Ansar ya Muhajir. Muhajir atau Ansar? Ansar atau Muhajir? Ma antum dalam hadis siapa kamu? Maka mereka mengejap sesekali, ya Rasulullah kami ham iman, mereka ini orang-orang beriman. Apa dalil daripada iman kamu? Apa dalil daripada iman kalian? Sahabat mengatakan dalil daripada iman kami adalah kami mendapatkan 15 kebaikan. Pandra khasta, 15 kebaikan. Kenapa? Karena kenapa iman itu ada yang diminta adalah dimaklum adalah iman, ada sifat daripada iman. Kenapa sifat yang diminta? Kami memiliki 15 kebaikan. Jadi 5 iman apa kebaikan itu yang ada dengan kami, 5 yang kami ada di zaman jahiliyah, 5 yang kami amalkan. 5 di zaman jahiliyah, 5 bersama dengan kami, 5 yang kami apa ini? Jadi kalau kami inginkan kami tinggal, kami inginkan kami apa ini, kami berani. Maka apa 5 kebaikan itu atau sifat itu apa? Yang lima itu yang bersama dengan kau. Jadi apa yang dikatakan mereka, mereka langsung itu mereka kerjakan. Allah. Maka orang sahabat Rasul datang kepada Ansar mengatakan 5 perkara disampaikan kepada kami. Apa yang dikatakan sama saya? Bahas batu beriman Leo. Pertama adalah beriman kepada Allah. Iman Allah beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari kiamat, kebangkitan hari kiamat. Ini adalah iman kami. Kepada Allah, beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya. Apa maksudnya beriman kepada kitab? Kita memahami, kita hanya mengatakan memahami bahwa ini apa ini, kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh sampaikan ini sebenarnya ghibah, hanya yakin kepada Al-Qur'an saja, kepada Al-Qur'an saja. Kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Jadi apabila hanya memahami kitab Allah Subhanahu kitab saja, kemudian tidak mengamalkan hal-hal yang diharamkan Allah, hal-hal yang diharamkan dalam Al-Qur'an, maka dia tidak beriman itu. Karena kenapa? Al-Qur'an akan melepaskan kita ini, melepaskan daripada hal-hal yang haram. Itu tak asal daripada Al-Qur'an, melepaskan kita daripada hal yang haram. Musyrik, orang-orang musyrik maka kenapa di Al-Quran diturunkan kepada Muhammad SAW? Ini hasad ini. Orang kafir mengatakan ini. Kenapa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad SAW? Sementara mereka mengatakan mereka itu Al-Quran adalah kitab yang terakhir turun. Kenapa bukan antara ini kampung antara Thawf dan Mekah, di situ ada wadi perkampungan, kemudian sardar apa orang-orang terhormat di situ, kenapa tidak diturunkan kepada mereka itu? Justru kenapa diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Takasal Al-Qur'an adalah jadi apa yang diharapkan Al-Quran kita paham dan kita hindari. Jadi kami beriman kepada Allah, malaikat, kitab, kemudian rasul, kebangkitan hari kiamat. Ini 5 perkara, 5 amalan kami. Pertama adalah bersaksi. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Muhammad SAW adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan mereka mewujudkan dengan amal. Sahabat ini mewujudkan dengan amal. Bukan kata-kata saja ini saya beriman kepada Allah dan rasulnya, bersaksi Allah dan rasulnya, tidak, tapi ini realisasi dalam kehidupan sahabat ini. Ini yang pertama sekali. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Hamna namas kokoh mikirte. Kami menegakkan sholat. Ini pertanyaan Rasul Amin sahabat ini, jawaban Rasul sahabat ini daripada pertanyaan baginda SAW. Menegakkan sholat yang kedua. Menegakkan sholat sama dengan menegakkan seluruh agama. Man aqamaha aqama din. Barang siapa menegakkan sholat, maka sama yang menegakkan semua agama. Sama yang menegakkan semua aman agama. Man aqamaha aqama din. Dia tidak mengatakan hanya saya mengerjakan sholat, tapi kita menegakkan sholat. Karena perintah kepada orang beriman menegakkan sholat, bukan hanya mengerjakan sholat, menegakkan sholat. Apa yang dikatakan qaim? Menegakkan sholat, mengerjakan sholat dengan lurus, dengan benar. Mengerjakan sholat dengan benar. Kita mesti mau. Asab daripada jauhnya kita ini dari Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak lurusnya sholat kita ini, rusaknya sholat ini. Asbab dekatnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menegakkan sholat yang benar, dengan mengerjakan sholat yang lurus. Barang siapa dengan sholatnya tidak bisa melepas dari kemungkaran, maka tidak sama dengan tidak mengerjakan sholat. Karena sholat dikerjakan untuk mendapatkan kurb dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang mengerjakan sholat tapi tidak dengan benar, itu malah menjauhkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tegaknya agama adalah apa? Tergantung daripada apa nih, benarnya sholatnya kita. Tegaknya sholat yang kita kerjakan. Di sini kesempurnaan agama akan terujuk kepada kita. Jadi di samping kita cari kesalahan-kesalahan kita, Allah SWT innaka syaitan kana dhaifa. Karena tipu dari syaitan ini apa, sangat lemah sekali. Inna kaida syaitani kana dhaifa. Allah juga berfirman, syaitan tidak bisa apa ini mengganggu orang, tidak bisa membisikkan kepada orang yang kuat imannya, orang yang perkasa imannya. Tapi syaitan mengusai orang-orang yang adalah orang yang apa, yang lemah imannya. Jangan kita tuduh syaitan, tapi karena suasana itu. Jadi dengan menegakkan sholat dan mengerjakan sholat ini, dua perkara saja. Apakah menjadi sebab kita jauhnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah menjadikan sebab daripada dekatnya kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi sempurnya sholat kita adalah sempurnya agama dalam kehidupan kita. Jadi sempurnya sholat kita, sempurnanya agama dengan kita. Barang siapa mengerjakan sholat tidak bisa menghilangkan kemungkaran, apa mutus dari kemungkaran, maka sama dengan tidak mengerjakan sholat. Maka itu kita perbanyak, banyak mempergunakan waktu-waktu kita untuk mengerjakan sholat-sholat nawafil. Sehingga mengatakan, saya akan menjadi matanya. Maksudnya adalah, apa saja yang dilihat itu sesuai dengan kesenangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perkain dia itu apa sesuai dengan Allah, apa diri Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ digunakan matanya. Tetapi perkara yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala, yang perkara yang dia lihat dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu dihindarnya. Maka itu dia katakan, saya menjadi matanya. Jadi nafil adalah bukan tambah, bukan. Adalah zaid ziyadah. bukan yang bertambah, apa, bukan yang bertambah, tapi Zaid ziyadah. Banyak katanya, banyak. Kalau Zaid itu apa, ziyadah itu banyak sekali. Maksudnya apa, mengenalkannya tambahan saja. Tambahan Zaid itu tambahan saja. Mengenalkan tambah tidak. Tapi dengan memberikan nawafil ini ada apa, ini memperbanyak amal kita, menyempurnakan amal kita. Wahabul Aisyah kau Yakub menafil. Kami memberikan banyak kepada Yakub dan apa ini dengan dan Yakub dan apa ini Ishak. Wahabul Aisyah kau memberikan Ishak dan Yakub sebagai nafilah. Okay, banyak sekali kenikmatan yang kau berikan kepada Yakub dan Ishak. Jadi nafil yang bukan tambahan ini, Pak. Maksudnya amalan kita sholat itu tambahan saja, bukan. Tapi memperbanyak itu. Ziyad, istilah ini, Pak, istilah ini. Ziyad, okay, itu. Jadi satu kata serangan daripada setan, satu serangan daripada suasana. Makanya itu kita mencari apa ini, kesalahan-kesalahan kita untuk mengerjakan sholat. Maksudnya sebelum kita mengerjakan sholat, kita cari kesalahan-kesalahan kita, kekurangan dari sholat kita. Kemudian, yakini banget, maksudnya bukan. Tidak bisa, bisa terjadi, Pak. Sholatnya sempurna, kemudian agaknya, agamanya kurang. Tidak mungkin terjadi nih. Karena kenapa itu? Kita bisa membedakan mana yang ma'rufat, yang baik, mana yang mungkarat. Mana yang mungkar? Seperti apa? Korupsi, mencuri, menghasad, menggibah. Ini mungkarat semua ini. Ma'rufat, ma'rufat adalah menegakkan sholat, berzikir, membaca Al-Quran, amanah. Semuanya ini berbeda nih. Setiap perkara ini berbeda. Kita tidak memperhatikan diri kita. Saya kerjakan ma'rufat ini. Apa itu mungkar saya kerjakan? Yang mana mungkar saya kerjakan? Jadi di tengah-tengah ma'rifat kita, kita mencari kemungkaran, Pak. Dalam kemakrufat saya itu, apa kemungkaran di situ? Apa terdapat kemungkaran di situ? Rasulullah bersabda, pencuri yang paling terbesar adalah pencuri dalam sholat. Yang muncul sebenarnya. Maksud dalam makrufat itu mencari kemungkarannya. Dalam makrufat itu mencari kemungkarannya. Maka orang mencari sholat, orang mencuri dalam sholat adalah orang yang tidak menyempurnakan rukunya, sajadahnya, kemudian qadahnya. Ini pencurian paling terbesar ini. Jadi tidak menyempurnakan rukun-rukun dalam sholat itulah pencurian terbesar. Apabila seorang membentuk ma'rifatnya dengan kemungkaran, maka bagaimana bisa terjadi kemungkaran kepada orang tersebut? Karena kenapa? Ma'rufat ini akan menghentikan daripada kemungkaran. Maka itu selalu dimulai Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kerjakan sholat kita dengan menyempurnakan sholat kita. Inna salata tanha lil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullah akbar. Jadi yang dikatakan zikir itu, menegakkan sholat itu apa, melepaskan kita daripada hal-hal yang munkar. Jadi dengan kerja dakwah ini, berapa banyak semangat kita untuk meraikan ibadah. Tapi kalau dengan kerja dakwah ini untuk semangat beribadah tidak ada atau berkurang, maka ini bahaya orang ini. Dai berbahaya pada ini. Posisi ke dai ini berbahaya ini. Apabila dengan kerja dakwah ini, dengan kerja dakwah ini tidak ada semangat untuk tidak berkembang semangatnya untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala, maka ini berbahaya ini. Apa yang istidrak? Apa yang kita istidrak? Istidrak kita mengarah kepada kebatilan, kepada kesesatan, tapi kita tidak merasakan. Mengarah kepada kebatilan tapi kita tidak merasakan bahwa kita kerjakanlah kebatilan. Jadi kesempurnaan agama adalah kesempurnaan salat kita. Orang-orang mengatakan kami menegakkan salat. Nah, ini yang pertanyaan kedua nih, Pak. Kemudian kedua yang kami adalah membayar zakat. Apa katakan membayar zakat? Jadi mencari yang apa mustahik, orang yang apa yang berhak menerima zakat. Orang yang beri zakat ini mencari orang yang berhak menerima zakat. Ini kata memberikan zakat ini. Maulana Maulana Idris Rahmatullah mengatakan kalau seandainya orang yang membayar zakat, maka saking banyaknya keberkahan datang kepada dia itu dia tidak tahan melihatnya. Berasnya kerjakan. Berkatnya. Apabila zakat ini Pak dikerjakan, dapat diadakan, maka berkahan daripada amalnya yang dimiliki itu dia tidak bisa menahannya. Saking banyaknya keberkahan itu dengan apa? Dengan mengerjakan zakat. Ini kata Maulana Rahmatullah Alaih. Maka itu kita diperintahkan ketika membayar zakat, kita mencari orang yang hak mendapatkan zakat. Seseorang katanya apa di padang pasir tidak tanda-tanda air, maka di situ dia mencari air. Jadi katanya orang yang bayar zakat ini sebagaimana orang di tengah padang pasir tidak ada air mencari air, seperti orang itu yang membayar zakat mencari orang yang mau diberikan zakat. Jadi katanya apa ini disampaikan, yang diberikan zakat itu seperti anak-anak ya apa ini yang bermain. Dia apa bersembunyi, kadang-kadang bersembunyi. Jadi makanya membayar zakat itu mencari dia apa yang diberikan zakat. Karena ini mau diberikan zakatnya bersembunyi dia. Seperti anak-anak yang bersembunyi yang bermain. Di zaman para sahabat, orang kaya sahabat mencari apa ini? Mencari sahabat yang gharib, yang miskin. Sekarang terbalik. Tapi orang miskin ini mencari orang kaya. Jadi apabila orang fakir yang meminta, maka Allah sudah membuka pintu daripada kemiskinan kepada dia. Kemudian orang kaya, orang yang membayar zakat, maka pintu keberkahan dicabut Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya zakat yang kita keluarkan zakat adalah itu, Pak, kotoran daripada apa harta kita. Jadi zakat yang kita bayar adalah untuk membersihkan daripada harta kita. Kemudian kita berikan zakat kepada orang miskin, kepada orang guraba. Kita perhatikan baik-baik perkara ini. Orang mengatakan bahwa apa ini zakat memberikan zakat ada satu kesempurnaan sudah. Karena kenapa sebenarnya kita membayar zakat atau membersihkan harta kita, dan itu keinginan kita untuk membersihkan harta kita. sahabat memahami bahwa harta yang berlebih itu bukan hak dia, hak sahabat itu. Jadi misalkan sifat sahabat satu dirham saja bukan hak dia, walaupun miliknya di zakat satu dirham seperti ini, maka itu merupakan menjadi apa, bahan bakar api neraka. Jadi bukan berarti sahabat yang membayar zakat mereka, tapi haknya itu bayar zakat ini tidak dibayar, sebesar dirham itu menjadi bahan bakar api neraka. Karena kenapa? Bukan haknya. Yang bayar zakat itu bukan haknya. Iski hak nih, dia punya bukan hak dia. Muhammad bin Muhammad. Zubair Muhammad. Untuk anu Pak, tiket apa? Arifin. Yang dipanggil Pak, silakan Pak. Jadi seorang sahabat apa ini mengadu kepada Nabi SAW mengenai sahabat yang lain, ya Rasulullah fulan ini tidak sholat, tidak membayar zakat, tidak puasa. Maka Rasulullah diapain, sahabat itu dipanggil oleh Rasulullah. Nanti kan Rasulullah, kenapa kau tidak sholat, kenapa kau tidak bayar zakat, kenapa kau tidak puasa? Maka saya menjawab, ya Rasulullah, apakah bisa menjadi seorang beriman, seorang mukmin kalau tidak menegakkan sholat, tidak membayar zakat, tidak berpuasa? Jadi Muhammad rahmatullah mengatakan, apabila orang-orang beriman membayar zakat, maka keberkahannya itu tidak bisa kalian tertahan, saking banyaknya keberkahan. Jadi Rasulullah SAW setiap sahabat itu dia ketahui, bahkan dicari itu, bagaimana dia ini, apakah dia ini, apabila dia makanya dia itu apa, terlepas dari sunnah, maka ini perlu taat bantuan orang ini, tarbiyahnya orang ini, sahabat ini. Karena kenapa orang yang makan yang sunnah itu adalah makan, tetapi orang yang makan tidak sunnah sama tidak makan. Ini keinginan hawa nafsu itu lapangannya luas sekali. Keinginan hawa nafsu sangat luas sekali. Tapi di lapangan keinginan itu, di situ ada kubur. Hai. Karena luas cahayanya apa ini, keinginan hawa nafsu ini seperti apa? Seperti lapangan, tapi di situ ada kubur. Hai, kita buat posisi. Sahabat antara itu membedakan mana keperluannya dengan hawa nafsunya. Seorang sahabat menjadi tamu kepada sahabat yang lain, duduk makan, diberikan makan. Kemudian satu cangkir itu, piala itu apa, garam, satu tempat lagi ada roti. Tolong bangunkan Pak, yang tidur bangunkan Pak. Ini penting nih, sekarang suruh berangkat ke stasiun, beli tiket. Wan Syahman bin Wan Yunus. Masya Allah. Dua. Kamal Arifin. Kamal Arifin. Gimana? Dono ada. Katanya Pak, tadi satu apa? Satu piala cangkir atau mangkuk kecil garam, tempatnya ada roti. Kemudian apabila tamu tadi itu mengatakan, makan apa kau beri kepada kami ini? Makin hancur orang ini, binasa ini. Ya apabila apa juga ini apa? Yang memberikan makan ini apa menganggap penting juga makan itu? Hakir semestinya halal yang terhina. Maka dua-duanya halak ini. Odina. Odina ini pada yang apa ini yang biru-biru itu dipotong air terakhir daripada apa? Lauk itu dikasih masuk itu. Maka tunggu dulu saya biasa, maksudnya makan di saya di situ. Kemudian tamu itu menginginkan Odina. Maka tak apa, maka tuan rumah mengatakan tunggu dulu saya beli. Para sahabat, jadi keperluan tidak sempurna jika apa mereka berkenaat. Kebiasaan para sahabat adalah keperluan yang berlebihan itu mengatakan bukan hak kami. Mereka tidak memahami itu adalah hak kami. Ini sifat persahabat ini. Jadi keperluan saya berlebihan itu bukan hak saya. Ini sifat sahabat ini. Saya sampaikan tadi bahwa orang yang bayar zakat mencari orang yang apa diberikan zakat. Seorang sahabat yang nabi apa yang buta. Dari tempat dia sholat. Dari tempat sholat sampai apa ini kepada pintu itu dia ikat tali supaya setiap orang datang meminta sahih meminta itu dia berikan, dia jalan ke sana berikan dengan dia sendiri dia sendiri itu dapat barang yang apa mau disedekahkan itu diberikan yang meminta itu apa dia bawa melalui tali yang dia ikat sampai ke depan pintu. Boleh sampaikan bahwa sabda baginda SAW memberikan sesuatu kepada orang-orang miskin. Kita datang memberikan kepada suatu orang miskin itu apa ini? Maka musibah yang datang yang tiba-tiba akan melepaskan musibah yang datang tiba-tiba. Setengah mati bahasakannya baik, teman-teman. Maksudnya orang yang memberikan sedekah memberikan dia mendatangi orang miskin untuk memberikan maka musibah yang datang tiba-tiba melepaskan daripada musibah yang datang yang tiba-tiba. Nah, kemudian di zaman jahiliyah, sifat di zaman jahiliyah ini, Pak, ini dia memberi kesabaran, kemudian tahammul, tahan dia. Nah, Rasul mengatakan, dia bilang setengah daripada iman sabar, setengah iman itu sabar, setengah daripada iman itu bersyukur. Ini apa ini sifat sahabat di zaman jahiliyah, kan lima itu kan, yang dengan sekarang lima yang diamalkan, lima yang di zaman jahiliyah. Di antaranya sabar. Tapi pada zaman jahiliyah kami, kami tidak memahami, tidak mengerti apa itu dia maksud dengan sabar, ya, dimaksud dengan syukur. Apa dikatakan sabar dan syukur? Sabar dan syukur kisah kita. Apa yang dikatakan kami? Dia tidak memahami itu bagian apa yang dimaksud dengan sabar dan syukur. Apa yang dikatakan syukur? Syukur adalah ziyati karena beribadah dalam Allah keimbangan ziyati karena beribadah Allah Subhanahu Wa Taala yang berlebihan di zaman yang susah, kemudian dalam apa yang dalam kesenangan kegembiraan disitu dia ibadah kepada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan kesenangan dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman apa ini kesusahan baginda salam, justru Rasulullah menyibukkan diri yang beribadah. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau mengerjakan ibadah seperti itu? Sampai bengkak-bengkak kamu. Ini dikatakan syukur ini, Pak, ini. Apa dikatakan sabar? Allah ke hukum jamna, maksudnya kita tahan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mendapatkan musibah. Tapi kalau sabar tanpa takwa ini bahaya nih. Sabar tanpa takwa. Sabar mesti dengan takwa. In tasbiru tattaqu la yadurrukum syai'. Innahu may yattaqi yasbir. Dimanapun ada kesabaran di sana ketakwaan. Di mana ada kesabaran di sana takwa. Jadi sekarang ini Pak, ini karena orang Islam ini dia sabar tapi tanpa takwa. Jadi sabar tanpa takwa Pak, ini sama dengan pencuri yang ditangkap kemudian dipitai dibenjol oleh polisi. Ini umat sekarang ini bersabar tapi tidak bertakwa. Jadi sama dengan pencuri yang ditangkap polisi, kamu dibenjol polisi, pencuri itu. Kemudian kesabaran seperti ini tidak akan menurunkan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sahabat Allah mengatakan kau bersabar atau tidak bersabar, kau mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa? Ada sifat takut yang sahabat. Jadi sabar Pak mesti dengan takwa. Jadi semua dalam kisah ini kita dapatkan dua perkara ini. Jadi sebenarnya innahu mayyattaqi wa yasbir. Bersabar dan bertakwa. Apabila bersabar dan bertakwa, maka kami tidak akan menyanyiakan daripada amalannya. Kami tidak akan menyanyiakan pahalanya. Apabila sabar dan takwa. Orang bersabar, tapi sekarang ini orang bersabar tapi dengan dosa. Maka dia tidak akan habis-habis disiksa dalam api neraka. Ini bersabar dengan dosa ini. Isbir aw la tasbir. Ini. ini sama saja. Kalau kau bersabar tidak bersabar, tampak dengan takwa tampak neraka selama-lamanya. Pada saat ini, berapun orang Islam sekarang yang bersabar dengan cobaan yang datang kepada dia, maka dengan musibah datang kepada dia itu tidak pernah berhenti, tidak bisa memperbaiki dirinya, tidak merubah musibah, tidak bisa merubah yang musibah datang kepada dia. Bahkan sampai-sampai kata orang itu ama berdoa keburukan kepada yang mendatangkan musibah kepada dia. Maksudnya yang asbab dia memberikan asbab dia datangnya musibah kepada dia itu. Jadi dengan kesabaran datang apa dengan musibah datang kepada dia, kemudian bersabar, maka dengan kesabarannya tersebut tidak bisa apa melepas daripada musibah itu. Jadi musibah yang datang kepada dia kemudian bersabar, maka keadaan tidak bisa menyelesaikan permasalahannya itu. Karena sabar mesti dengan takwa. Yusuf alaihissalam sabar kemudian bertakwa. Dia sabar kemudian disertai dengan takwa. Sabar dengan apa? Gerakan dari siapa nih? Zulaikha. Disabar dengan itu. Jadi orang yang memberikan musibah kepada dia, dia tidak sabar dengan takwa, dia berdoa keburukan, maka doanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang kata semua pencuri di dunia ini berdoa keburukan kepada apa ini, kepada polisi, tidak akan sampai mudah kepada polisi. Sampai dia berdoa Allah masyaddi syamlah, maksudnya doa kunut. Untuk apa? Untuk polisi itu. Tidak akan sampai musibah kepada polisi itu. Di mana-mana kata orang yang berdoa keburukan ini, kemudian orang-orang menangis itu apa ya, mengaminkan doanya, tidak diterima doanya. Kenapa asap tidak datang kepada mereka? Karena kenapa muasyarah muslim ini selain daripada sunnah, muamalah orang Islam selain daripada sunnah, kemudian dia berdoa keburukan kepada yang lain. Sementara Allah mengatakan setiap perkara kami bersama dengan kamu. Kemudian perlu dipahami juga, kita kan hidup bersama dengan orang-orang yang tidak menghidupkan sunnah. Nah apabila musibah datang, kita pun yang baik-baik ini akan terikut juga karena azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa katanya sama dengan ranting, Pak, ranting daun ini. Jadi apa saja dia, apa ranting di ujung ranting ini, kalau dipotong di rantingnya dia, ya jatuh juga, terpotong juga. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensyaratkan bahwa takwa dan sabar. Jadi kemuliaan seorang Islam, bantuan Allah Subhanahu wa taala turun apabila musibah datang kepada dia sabar disertai dengan takwa. Jadi kemuliaan seorang beriman adalah dengan takwa. Kami memilih kamu menjadikan orang-orang yang bermulia, menjadi orang termua dengan syaratnya adalah takwa. Jadi kita hidup di tengah-tengah orang yang berdoa keburukan, ini sangat berbahaya ini. Mulai Rasulullah mengatakan saya sangat takut sekali hidup di tengah-tengah orang yang selalu berdoa keburukan. Maka Muhammad SAW berdoa, ya Allah, Allahumma la taj'al nama, ya Allah, kamu jangan golongkan saya bersama dengan mereka. Kita beribadah dengan apa zat saya berkata. Kita beribadah dengan zat kita, dengan diri kita. Itu tidak bisa menarik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada agama dalam kehidupan, tapi bantuan Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Ada agama dalam kehidupannya, tapi bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beribadah tidak ada. Din tuh, ada agama dalam kehidupannya. Dari Allah kemana, batu Allah semuanya tidak ada. Jadi saya sampaikan bahwa takwa dan sabar, sabar dan takwa dua-duanya ini kita satukan. Milau, satukan itu. Inna Allah ma'alladina taqsunya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Allah sudah melepaskan kamu dari musibah itu apabila kau bertakwa. Tapi kalau tidak, mudur sampai kepada kamu. Tapi kalau kau bertakwa, layadurukum syai, sesuatu pun tidak bisa apa memberikan mudur kepada kamu. Mengatakan bahwa orang apa ini, orang sahabat ini menjawab tadi, alhamdulillah yang kami pada zaman jahiliyah ada sabar, kemudian ada takwa, ada syukur. Musibah yang datang kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingin melihat hati orang tersebut. Kemana hatinya? Sabar atau kemudian apakah dia bersabar disertai takwa atau tidak? Allah menguji hati kita. Orang ini apa dia mencoba datang kepada dia, apa dia ridho kepada saya atau tidak? Tetapi kalau orang itu marah, tidak ridho apa yang coba datang kepada dia, maka Allah pun marah dengan dia. Jadi keputusan kepada seorang hamba. Semua keputusan Allah Subhanahu wa taala kebaikan, tiada keputusan Allah keburukan. Jadi semua keputusan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kami, kami ridho dengan itu. Jadi apa saja apa ini keputusan Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala kepada kami, semua kami ridho semua. Sahabat, bahkan orang-orang yang apa ini setan, yang masa orang-orang yang menghina dia, memberikan musibah kepada dia, memberikan musibah, sahabat itu menunggu. Jadi jasbah kita, jasbah sahabat ini sangat jauh beda sekali. Jadi pekibat dia bilang ini benar ini. Apabila jasbah sahabat kita bawa dengan kerja dakwah ini, maka Allah menerima dia orang kerja ini, pekerja dakwah ini. Jasbah sahabat ada sedang dari seorang dai, maka dai diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dengan perkara dakwah, jangan kita mengambil balas dendam, intikam. Lebih baik kamu bersabar. Kalau kau bersabar itu lebih baik. Kalau kau bersabar itu memang terbaik bagi orang yang bersabar. Hamzah disyahidkan. Hadrat Hamzah disyahidkan. Kemudian mukanya itu menjadi rusak. Kemudian maksudnya apa? Hidungnya dipotong, telinganya dipotong. Kemudian apa ini? Hatinya di apa? Dadanya dibelah. Keadaan Hamzah seperti itu. Rasulullah saking sedihnya Rasulullah, sampai dia mengatakan jangan dapat jangan berharap wahsy jangan ada di depan saya. Bagaimana sakitnya Rasulullah? Saya ingin mengatakan wahsy jangan di depan saya. Maka wahsy mengatakan saya akan bunuh 70 dari para orang musyrik untuk mengganti daripada hadir apa ini kematian Hamzah. Radhiyallahu anhu. Syahid Hamzah. Maka Allah mengatakan kepada Nabi, Nabi jangan, kamu bersabar, satu pun jangan. Apabila kau bersabar, kau maka terbaik dari bagi orang yang bersabar. Dengan kerja dakwah ini agak pernah, maksudnya meningkatkan diri kita yang kerja dakwah ini mesti dengan kesabaran. Sabari, sabar dengan kesabaran. Sabar, sabar. Tidak ada asbab yang lain. Dengan kesabaran. Kenapa? Karena dai itu dengan penderitaan itu dai akan meningkat. Dai apa ini peningkatan dai dengan penderitaan yang datang, peningkatan dai dengan penderitaan yang datang kepada dai. Jadi walaupun jadi dengan kerja dakwah ada semua kelebihan kita, harta kita, kegantengan kita, kepandaian kita, semua itu fail. Tidak lulus semua itu. Jadi Allah mengatakan orang yang kabil, orang yang apa? Yang makbul. Dengan kerja dakwah ini tidak bisa makbul. Karena bukan jalannya itu untuk menjadi orang diterima dengan kerja dakwah ini. Tali misalahiyat, oh, profesor, doktor dan sebagainya, tidak bisa. Jadi bukan karena kabiliyat dia diterima, dikubur, tidak. Jadi dengan kerja dakwah yang diterimanya Allah SWT dengan kerja dakwah ini, sabar. Rasulullah SAW, saking sabarnya bagi Rasulullah SAW, saya lah orang yang paling banyak sekali disakiti. Saya orang yang paling banyak disakiti. Jadi saya ditakuti dengan apa dengan agama ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Tidak ada yang melebihi saya. Yang paling banyak ditakuti, paling banyak apa disakiti adalah baginda Rasulullah. Sekarang jasbah kita, jasbah sahabat sudah berbeda, mukhtalif, berbeda. Kamu sementara diberikan kisah-kisah sahabat. Ikrimah datang kepada Rasulullah dan bersama sahabatnya. Maka Rasul mengatakan, itu Ikrimah datang itu. Jangan kau berkata buruk kepada bapaknya, itu Abu Jahal. Apapun dikerjanya bapaknya. Jangan kau kata buruk-buruk, kau katakan dia perkataan buruk. Kenapa kami itu menunggu daripada, musibah yang datang dari dia. Karena kenapa dengan penderitaan yang kita alami, di situ turunnya hidayah. Maksudnya ini, penderitaan datang kepada dia, di situ turunnya hidayah. Jadi bagaimana orang yang memberikan penderitaan kepada kita, asap musibah yang menimpa kita itu supaya bagaimana bisa mendapatkan hidayah? Orang yang apa? Yang memberikan penderitaan kepada kita, yang menyakiti kita. Sampai-sampai Rasulullah dikeluarkan dari Mekah, kemudian kunci dengan Rasulullah, kunci Ka'bah itu apa? Diambil oleh Abu Jahal. Ketika Fathul Makkah, maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan sekarang ini kita akan diboti-boti, maksudnya kita dicincang-cincang sekarang Muhammad SAW dan para sahabatnya. Maka Rasul mengatakan tidak, ini akan cepat, bahwa sehari ini hari-hari kasih sayang. Kemudian maafkan, maafkan semua, melepaskan semua kesalahan dan kezaliman-kezaliman yang lalu. Rasulullah bersabda, sebagaimana Yusuf alaihissalam masuk dalam penjara, maka dia mengatakan pertama sekali dikatakan Yusuf, kenapa saya dimasuk dalam penjara? Apa kesalahan saya? Maka Rasul mengatakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati Yusuf alaihissalam. Kalau saya berada di tempat Yusuf alaihissalam, maka saya mengatakan, "Calo, masuklah saya ke penjara. Silakan tutup penjara." Jadi kamu tutup dalam penjara tapi hidayah datang kepada kamu. Sementara Yusuf alaihissalam mengatakan, "Kenapa kamu masuk dalam penjara?" Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati Yusuf alaihissalam. Jadi kalau seandainya di tempat saya di tempat Yusuf alaihissalam, maka saya mengatakan, kamu yang menutup pintu hidayah, kamu sendiri yang membuka. Kamu yang menutup pintu hidayah, kamu sendiri yang buka. Karena asap kezaliman kamu kepada saya. Jadi katanya taklif musibah yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan ini. Pilihan ini. Ya Rasulullah sendiri memilih memang apa untuk apa mendapatkan penderitaan supaya pintu hidayah turun. Nah, karena kenapa Rasulullah apa ini ditawarkan untuk menjadi nabi yang raja, nabi juga raja juga sebagaimana Sulaiman alaihissalam. Tapi dia menolak. Baik prakteknya ini. Rasulullah menangkap setan kemudian mengikat di tiang masjid. Maka Rasul mengatakan, saya mengingatkan sekali apa memperlihatkan setan itu yang saya ikat di tiang. Sebagaimana Sulaiman alaihissalam ayat apa ini menguasai jin dan para setan, saya mengatakan saya lepaskan saja ini apa ini, saya lepaskan saja kepada ini Sulaiman alaihissalam. Saya mampu juga ini berbuat seperti Sulaiman alaihissalam, tapi saya tidak. Karena saya biarkan untuk apa saudara, maksudnya menghargai dari Sulaiman alaihissalam, saking tawadunya Rasulullah ini. Nah, ini tawadu kibat ini, kerendahan ini pak ini. Karena Rasulullah Imamul Anbiya. Ini jalan ini pak ini, jalan dakwah ini. Hei rasta. Hei rasta. Jadi apa yang kau perbuat kepada saya tidak akan mengambil dendam. Balas dendam. Karena dari saudara kita ini adalah kita akan mendapatkan ganti daripada pahala. Maka pada saat sebenarnya terjadinya Fathu Makkah itu kesempatan Rasul dan para sahabat untuk mengambil balas dendam. Tapi melepaskan semua. Tapi dia mengambil apa-apa pahala daripada sahabat, daripada orang kafir itu. Dia hanya memungut pahala saja, bukan balas dendam. Panen pahala para sahabat dan Rasulullah. Ah, ini si aneh. Yang sifat yang kelima lah. Kami apa ini? Allah kehukum jemne wala. Maksudnya kami dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan musibah apapun yang datang kepada kami. Apa mereka hendaki silakan mereka buat, tapi kami tetap dengan hukum perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini 15 khaslat ini miliki ini, Pak ini. Sahabat ini. Hampir saja mereka itu menyamai Anbiya alaihissalam. Kerif ya Anbiya alaihissalam. Ini kata ini fukoho, orang yang memahami agama. Mereka ini sahabat ini fukoho, memahami agama, yang memahami agama. Sab kisab nabi wajah teh. Ampun saja mereka menyamai Nabi. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan. Jadi iman beriman itu mesti dengan sifat. Khaslah kayak mesti dengan sifat. Orang beriman mesti dengan sifat. Khaslah kayak sate. Dengan maka dengan oleh kerja dakwah ini apa ini membentuk diri kita dengan sifat-sifat ini. Untuk menciptakan sifat-sifat ini pada diri kita. Ya ini yang diminta usaha dakwah ini. Dengan berpindah bergerak, nak keluar harta berpindah dan bergerak. Membentuk sifat ini. Nah kalau tidak, maka kita akan menjalani agama yang musyahadah yang nampak. Jadi berpindah dan bergerak. Di Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan agama-agama yang nampak. Di bawah kita bawa agama kita, kemudian kita gerakkan. Uploading collector hakat miau. Maksudnya kita bawa agama ini kita gerakkan. Jadi perumpamaan naklu harkat berpindah dan bergerak seperti apa ini? Seperti air yang mengalir. Maka sama seperti air membersihkan semua apa yang dilewati air itu. Sama seperti kita dengan berpindah dan bergerak akan membersihkan semua diri kita ini dari keburukan. Maka dengan berani Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keimanan kita. Dengan suasana dakwah kita buat maka merubah suasana apa suasana bukan iman. Jadi dengan kerja dakwah Allah meletakkan bahwa dengan kerja dakwah merubah suasana yang buruk. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu menetapkan bahwa dengan dakwah yang kita gerakkan merubah suasana yang buruk. Bagaimanapun buruknya suasana itu. Maka dai tidak bisa mayus, tidak bisa putus asa. Dai kai mayus ya, tidak bisa putus asa dai ini. Satu jamaah berangkat. Seorang dai memperjumpai satu kaum, kemudian dakwah di sana, maka dia memutuskan kami akan bunuh orang ini. Maka orang mengatakan, kenapa kau mendatangi dia? Dia sudah memutuskan untuk membunuh kau. Maka maka asal daripada apa syahidnya kami itu membuka pintunya kepada dia kemudian menjaga ketakwaan kami. Ini jawabannya nih. Maka mesti kita yakin yang kerja dakwah ini. Karena dengan kerja dakwah ini akan merubah suasana. Ini pakki Pak, maksudnya apa nih yang benar nih Pak? Dengan suasana ini sudah putus Allah Subhanahu wa taala. Dengan suasana yang buruk melalui kerja dakwah ini akan merubah suasana yang buruk itu. Jadi terbentuknya daripada iman-iman para sahabat ada di masjid. Mereka datang ke masjid membentuk iman mereka. Orang-orang di pasar datang ke masjid untuk membentuk imannya. Semua permasalahannya itu apa berkaitan dengan masjid. Hujan akan hujan deras, maka solusinya masjid. Miskin dalam keadaan miskin, kelaparan, solusinya masjid. Kita punya ibadat tidak sempurna karena kenapa menyempurnakan ibadah kita di masjid tidak ada lagi. Karena umat ini segala setiap kepenuhan umat ini adalah masjid, hubungannya kaitannya adalah masjid. Huh? seorang apa dia berhutang saking banyaknya hutangnya sering hutangnya, maka untuk membayar hutangnya tidak mampu lagi dia. Hadis lagi. Maka sahabat ini, maka Rasul mengatakan, "Hai Abu Mama, kenapa kau tidak pergi ke masjid?" "Ya Rasulullah." Itu. Maka mata, "Ya Rasulullah, saking banyaknya hutang saya ini, saya tidak mampu lagi membayarnya." Maka dia mengatakan, apabila masalah ini, permasalahan ini diadu kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi baik, akan menjadi halal. Tapi apabila masalah yang datang kepada dia ini tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi haram. Akan menjadi haram. Rasul mengatakan, walaupun apa ini hutang kamu sebesar gunung, kamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala melepaskan semua hutang kamu. Ini taklim bagi kita ini lewat sahabat ini, praktek daripada sahabat ini, taklim bagi kita ini. Allahumma a'udzubika min al-hammi wa hasad, wa a'udzubika min al-ajasi wa kasar, wa a'udzubika min al-jubli wa al-bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Ini ajakan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan di masjid ini sahabatnya. Maka dia saking banyaknya hutangnya itu, kemudian dibawa ke masjid, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala selesai hutangnya. Jadi tarbiyah ta'lim tempat dalam masjid. Tarbiyah ta'lim tempatnya dalam masjid. Sirih masjid ya, hanya di masjid. Jadi umat ini kita satukan ke masjid. Saya sampaikan, tempat kita belajar iman adalah di masjid. Sebagaimana sahabat Rasulullah mengumpulkan mereka di masjid. Mereka itu menyatukan di masjid, bersatu mereka di masjid, belajar iman. Sikneka unang, judul kita ini belajar iman di masjid. Tempat mengumpulkan apa yang menyatukan umat ada di masjid. Umat kejujuran kita ke sirat masjid. Tempat menyatukan umat hanya di masjid. Ya, bukan partai ini, Pak. Assalamualaikum. Seorang mengatakan, silakan duduk, solat ya hilangkan, silakan duduk. Din kibat hoge, ada penyampaian agama. Allah Subhanahu mengatakan, kenapa kau sementara Al-Quran mengatakan, apabila kau mengerjakan solat, silakan bertebar mencari rezeki. Kau mengatakan, kau menghilangkan, apabila apa ini, setelah solat kau menghilangkan, silakan duduk, ada penyampaian agama. Ini itiraz orang yang baik, ini pertanyaan orang kepada da'i ini, yang sedang bergerak. Dia bilang, Quran seperti begini, ilan seperti begini. Jemaah dirahmati Allah SWT, dagang adalah kebiasaan beri amal, apa berdagang adalah keperluan. Keperluan. Kemudian mendapatkan ilmu agama adalah fardu ain. Mendapatkan ilmu agama adalah fardu ain. Jadi dagang itu adalah keperluan. Nah, kita memahami bahwa pantasyru fil ardh. Silakan bertemu di permukaan bumi untuk berdagang, untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali mufassir Abdul Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, maksud ayat ini adalah talab ilm, bukan talab rizq. Mencari ilmu bukan mencari rezeki. Ini ayat ini, Pak, ini. Pantasyru fil ardh. Ini bukan setelah mengerjakan salat bersebaran kau mencari rezeki, bukan maksudnya itu. Adalah mencari ilmu di sini maksudnya. Karena kenapa kita buat mencari ilmu ini berbagai macam talim, mukhtalif ahlak taksim, karena kau buat majelis-majelis bermacam-macam. Mempelajari Al-Qur'an, Qur'an ke sikine me. Ila qudis salat fantashiru fil ardh. Apa takum fadillah? Apabila kamu telah mengerjakan sholat, maka setelah kamu bertebaran di permukaan bumi mencari si Allah SWT. Ini maksudnya bukan mencari rezeki dan mencari ilmu ini. Ini tafsir Ibn Abdul Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kamu sibuk mencari ilmu, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampaikan thalab ilmu mencari ilmu dengan akuannya adalah istihbab. Sahabat saking taatnya sahabatnya, kalau dikatakan kau tinggalkan dengan kamu, maka selama dia tinggalkan dengannya. Saking taatnya sahabat ini meninggalkan dagangnya itu selamanya. Allah maka Allah mengatakan, apabila kau selesai mengerjakan sholat, kalau kau berdagang, silakan kau berdagang. Apabila kata memaniat, kemudian hal-hal dilarang, kemudian ada yang kaidah usul fikih ini sampai mana? Kemudian selanjutnya apa? Azan di masjid. Kemudian, maka semua perkara itu kita tinggalkan. Apabila kau ingin pas, apa yang kau perlu, sangat perlu sekali kau pergi meninggalkan apa ini, majelis, silakan kau pergi. Tapi terbaiknya kamu dalam majelis ini. Jadi tiga perkara kita meninggalkan masjid. Menziarah orang sakit, menziarah orang muslim. Nah, ini yang ditulis kayak belum bahas. Tafsir ini, tafsir apa sih ini saya sampaikan ini. Bukan kata saya ini tafsir. Ini perkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Maksudnya ada menuntut ilmu, talab ilm. Karena meh usaha adalah mesti dengan ilmu dengan zikir. Karena dengan apa dengan ilmu ini untuk mengeluarkan umatnya daripada kejahilan. Kita bergerak membawa ilmu dan zikir adalah untuk mengeluarkan umat ini daripada kejahilan. Mengeluarkan umat ini daripada kejahilan. Supaya umat ini hilang kejahilannya. Maka itu mesti berpindah dan bergerak umat ini. Supaya kejahilan umat ini menjadi hilang. Karena kenapa kejahilan umat ini banyak sekali? Kejahilan umat ini banyak sekali. Maksudnya ada jahat yang paling besar adalah jahalat yang paling terbesar adalah setiap perkara jadikan ilmu. Harcis, segala sesuatu jadikan ilmu. Ini salah ini, jahalat yang paling terbesar ini. Setiap perkara jadikan ilmu. Dari umat ini, jahalat yang paling terbesar adalah setiap perkara jadikan ilmu. Maka mesti kita keluarkan ini dengan melalui dakwah. Apa yang katakan ilmu dakwah? Menyampaikan ilmu dakwah adalah dua keinginan. Dua keinginan. Pertama ilmunya bagaimana menjadi kuat, kemudian menjadi kuat ilmunya menjadi dalam. Yang kedua adalah mengeluarkan umat daripada kejahilan. Jadi dengan dakwahnya akan menguatkan ilmu kita. Jadi berani Allah Subhanahu wa taala untuk apa ini memahamkan diri kita ini dengan agama. Ini tafaqquh fid din, Pak. Berarti Allah Subhanahu wa taala untuk tafaqquh fid din. Maka limni turkafa. Hendaklah orang-orang beriman ini berarti Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai iman, mempunyai ilmu. Dia mengatakan bahwa kerja dakwah ini, tafsir ini mengatakan kerja dakwah ini bukan tanggung jawab setiap orang sebagian saja. Kerja dakwah bukan tanggung jawab setiap orang. Ini pemahaman yang salah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman sendiri, maka lil mu'mina yaghfiru kafa. Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an keluar semuanya mesti keluar. nikah nasab ke semua mesti keluar ya Allah SWT. Maka satu, akhirnya tapi satu. Maksudnya tidak sekali keluar semuanya, Pak. Karena menggerakkan daripada kayak ini apa sebagian daripada iman. Karena kan ada talim, ada fatwa, maksudnya semuanya keluar tapi tidak sekalian keluar. Ini maksudnya ini. Bukan berarti dia menganggap enteng kerja dakwah tidak mau kerja di Allah Subhanahu wa taala. Dia sibuk dengan apa? Dengan fatwanya, dengan keilmuannya, bukan. Tidak ada alasan semuanya mesti berangkat Allah Subhanahu wa taala tapi tidak sekali. Pakki wae. Dakwah adalah untuk talim. Kemudian berikan apa yang amalan dakwah itu, berikan talim ke mereka. Karena itu mereka mencari ilmu dari mereka. Jadi orang yang berangkat ya Allah Subhanahu, orang sebagai dai tidak mencari ilmu, tidak mensyukuri kerja dakwah ini, Pak ini. Dai tidak mencari ilmu ini, bahaya ini. Ini pekibat, maksudnya ini apa? Benar ini, hak ini. Semuanya mesti berangkat Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa mengingkari. Sebab dikatakan, maka seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, pulang-pulang sahabat tidak bergerak. Sahabat ini tidak keluar, khuruj minnya tidak keluar. Khuruj minnya. Jadi kamu tidak pernah tidak akan mendapatkan sahabat, bahwa ada sahabat tidak keluar ya Allah Subhanahu wa taala. Sopi 100% sahabat itu bergerak. Orang kaya, orang miskin, pedagang, petani, semuanya bergerak. Tetapi mengatakan tidak sekali semua berangkat sahabat. Maka lil mu'minin yanfir kafa. Maksudnya tidak sekali semua berangkat. Ya tidak munasib untuk beriman sekali berangkat semua. Di Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak berbuat seperti begitu? Falaula. Kau berangkat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lima. Supaya untuk mempelajari agama. Jadi orang memahami ini berapa ini? Keluar ya Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Kita alkide. Sementara di sini mengatakan untuk memahami agama, di tafaqquh fid din. Satu jamaah berkata Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Untuk memahami agama. Supaya agama itu dengan dia itu menjadi tafaqquh, menjadi apa? Menjadi memahami. Dia memahami. Waliyun diraqamahu idza rajau ilaihi. Apabila kembali pasukan itu, bakal apa? Yang belajar ilmu itu mengajarkan, memperingati kepada yang kembali dari medan jihad. Yang ulama menulis ini dengan apa, dengan ayat ini. Apabila dia keluar melihat keluar Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana apa kemarahan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pahala orang yang berangkat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pahala orang yang tidak berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu kita bawa, kemudian kita bawa untuk berpindah dan bergerak, maka ilmunya akan bermanfaat. Maka ilmu akan mendalam ilmu ini, kemudian kejadian akan keluar dari dia. Kalau tidak, karena umat sekarang ini ada setiap mereka jadikan ilmu. Saya mau berangkat kecil untuk belajar kedokteran. Untuk apa? Untuk belajar kedokteran. Saya katakan, kenapa kau pergi sana? Dia mengatakan, saya mendengar hadis Apabila apa dalam hadis dikatakan kalau itu mendapatkan ilmu, silakan kau pergi ke Cina. Ini siapa yang paling jahil kalau bukan ini? Ke ilmu, katanya ilmu ilahi, ilmu hadis, dijadikan disamakan dengan ilmu ilmu apa ini? Keterampilan keduniaan. Ini jahil sekali nih. Karena hadis seperti itu katanya apa ini? Pergi kalau ke Cina untuk menuntut ilmu. Inilah keamanan kesesatan yang umat ini. Gumrah ini kesesatan yang umat ini. Sebab daripada kerja umat adalah setiap apa ilmu-ilmu apa perkara apa saya jadikan ilmu. Saya katakan, bacakan kepada saya surat Fatihah. Kau baca surat Fatihah depan saya. Kau baca surat Fatihah di depan saya. Mari mengatakan saya belum belajar itu Al-Fatihah. Saya belum mempelajari lagi, ya betul ini sikin ini. Dia jahil dengan ilmu ilahi karena kenapa? Setiap ilmu jadikan ilmu. Kejahat karena bukan sampai di situ, bahkan mereka usaha Islam itu bangga dengan ilmu keduniaannya itu. Keterampilan keduniaannya, bangga dengan itu. Ismail bersepakat, dia bangga dengan ilmunya itu. Jadi profesor, ada yang jadi dokter, ada yang jadi profesor. Kemudian dia bangga dengan itu. Sementara Al-Quran, dunia keilmu, maksudnya apa? Ilmu keduniaan, keterampilan dunia kita banggakan adalah kekufuran. Ini sifat kekufuran. Sifat kekufuran. Saya terjemahkan ayat ini, sampaikan ayat ini terjemahan kertas. Karena ini sifat dari orang kafir membanggakan daripada keterampilan dunianya, ilmu keduniaannya. Ini sifat orang kafir ini. Jadi kebanggaan orang Islam adalah ilmu. Karena kenapa? Pada hari kiamat orang yang berilmu itu di martabat yang paling tinggi. Pada hari kiamat dua perkara di hari kiamat akan nampak ini. Pertama adalah ulama, yang kedua adalah muazzin. Allah meninggikan martabatnya. Orang yang menyampaikan ilmu. Kemudian yang kedua orang yang berdakwah, memberikan dakwah melalui azan. Pada hari kiamat ditinggikan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangga dengan ilmu keduniaan adalah keterampilan Allah. Ini sifat daripada orang kafir. Falam majal rusul bayinat. Ketika Ambiya alaihissalam datang memberikan ilmu, maka mengatakan ilmu itu ada dengan kami. Bagaimana bertani, bagaimana berdagang. Ini fenun ini, bukan ilmu ini. Ini ilmu apa ini, furun ke dunia ini, keterampilan ke dunia ini, keterampilan. Asap kepercayaan apakah seperti ini Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Karena kenapa keterampilan keduniaan dijadikan ilmu? Dia bilang katanya orang yang terpintar, orang yang tercerdas di apa ini dengan umat ini mendakwakan seperti ini. Keterampilan dunia jadikan ilmu. Dia dakwakan itu. Kasih mereka martabat orang yang ini, orang yang pandai di keterampilan keduniaan. Uski derajat dong, maksudnya berikan martabat. Ini dia mendakwakan. Dia merasakan kesempurnaan saya itu mengapa dengan mengerti apa keterampilan keduniaan. Jadi semua kesifat ilmu adalah tiga pertanyaan dikubur. Semua kesempurnaan ilmu adalah tiga pertanyaan dikubur. Ini soal kabar. Selain daripada itu adalah fana, maksudnya tidak bermanfaat. Karena apa ini, tertib dunia ini hanya terbatas di dunia saja. Man mata kamat hiamat. Maksudnya siapa yang meninggal sudah selesai semua. Habis. keterampilan dunia habis semua. Dan dia ditanya Allah Subhanahu wa taala soalnya ya. Jadi ditanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ilmu adalah tiga apa dalam tiga pertanyaan dalam kubur ini. Bagi syariat daripada ilmu. Semua adalah keterampilan semua funun. Dan tidak ditanya di kubur. Ke dokter kamu sampai di mana? Insinyur kamu sampai di mana? Tidak ditanya itu. Karena ini semua di atas bumi semua, di atas tanah semua ini. Bukan dalam, tiada kaitan dengan alam arwah. Karena aku taluk ke alam arwah. Tiada taluk dengan hubungan dengan alam arwah. Yang dikatakan apa yang ditanya, jawabannya adalah apa? Apakah dia menjawab atau dengan sesuai dengan keyakinan dalam hatinya. Kemudian tidak ada kaitan dengan keterampilan keduniannya. PhD. Apa itu PhD? Di dunia bisa jauh, tapi di kubur tidak bisa jauh ya. Jadi bisa menjawab. Tidak bilku, tidak bisa menjawab dia dalam kubur. Karena kenapa? Maklumat ini sebesar kehidupan saja. Dia apa? Di kehidupan dunia saja. Maklumat hanya sebatas kehidupan saja. Yang mengetahui di, ketika sampai di kubur nanti, hamna jati, kami tidak tahu. Sering Allah Subhanahu wa taala maksud daripada ini berpindah dan bergerak kita ke luar Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan kejahilan yang ada dengan kita ini. Jadi ulama, kita ajak ulama untuk berangkat ya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ulama ini tidak berangkat kalau memang tidak bisa? Berganti-ganti kok berangkat ya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, apakah ulama mengajarkan kepada yang jahil atau di dunia ini saya akan siksa ulama? Allah mengatakan seperti itu. Apakah ulama mengajarkan kepada orang jahil atau di dunia ini saya siksa ulama? Maka Rasul mengatakan ya Allah, orang jahil tidak datang kepada kami belajar kepada kami. Sahabat menjawab terus, ya Rasulullah, orang yang belajar tidak datang kepada kami. Dia tidak datang kepada kami. Jadi kalau mereka tidak datang kepada kamu, kamu datang kepada mereka. Itu menjawab ke jahil kepas. Jadi kamu datang kepada orang jahil. Jadi tanah katanya ini tidak bisa bergerak. Zamin jumud, maksudnya dia paten, dia tidak bisa bergerak dia. Ini perumpamaan orang jahil ini. Sementara awan ini bergerak dia. Jadi perumpamaan umat adalah pada tanah, kemudian perumpamaan ulama adalah seperti awan. Badan. Seperti dalam hadis. Jadi perumpamaan ilmu ini adalah seperti awan. Ulama seperti apa? Seperti awan. Amal badal ini makmur dipinta oleh tanah. Apa ini badal ini apa makmur diperintah? Sebagai tanah dikatakan ulama adalah badal, ada awan. Tanah adalah seperti umat. Jadi tanah tidak bergerak. Seorang sahabat, Amir Mukminin, seorang sahabat memerintahkan kepada seorang Amir Mukminin Hadrat Umar radhiyallahu anhu memerintahkan seorang sahabat untuk menjadi gubernur satu tempat. Silakan kau suruh saya ke mana saja. Di apa? Di mana saya kau perintahkan, silakan kau suruh saya. Untuk apa? Untuk mempelajari apa, mempelajari Al-Qur'an, mengajarkan salat, saya akan siap. Tetapi untuk pergi menjadi gubernur saya tidak siap. Ini jawaban sahabat kepada Umar ini. Kemudian mengatakan ulama ini seperti awan. Maka itu apa ini awan ini mendatangi umat. Jadi ulama bukan seperti sumur. Kuwa kita renai. Ulama bukan seperti sumur. Orang datang kemudian mengambil air. Ham kue, maksudnya kami itu apa di sumur? Siapa menjadikan kamu sumur? Baik. Mufarik, oke, saya sudah istirahat saya ini. Saya duduk di sini. Siapa yang datang silakan datang. Ini bukan seperti ini. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia tinggal untuk mengerjakan salat Jumat. Sayyidul ulama, penghulu ulama. Sam paling banyak mengatur halal dan haram. Dia tinggal dia THRG untuk mengerjakan salat Jumat. Jemaat sudah berangkat. Rawana hoge. Dia tinggal untuk apa? Untuk mengerjakan salat Jumat. Ini kisah ini kejadian di zaman Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Maka di zaman Khilafah Umar radhiyallahu anhu pun Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa itu tarbiyah kepada umat ini. Maka mengatakan Umar radhiyallahu anhu mengatakan wahai Muaz, apa kamu telah lupa? Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu sudah berangkat pasukan dia tinggal untuk mengerjakan salat Jumat. Jadi begitu Umar radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Muaz bin Jabal. Orang yang paling qari, yang paling pandai baca Al-Quran, Sayyidul penghulu apa yang qari? Ada Ubay bin Ka'ab. Mengatakan suatu ketika Rasulullah, Ya Ka'ab, perdengarkan saya Al-Quran. Maka mengatakan, ya Rasulullah, engkau yang turunnya wahyu dari engkau. Maka Rasul mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menjawab nama kau. Maka langsung dia, Allah bin Alhamdiyah, Allah menjemput nama saya. Saking bangga itu sahabat itu. Disebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah Sayyidul Qura. Satu tahun dia berangkat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayanat masyarakat kita tidak baca sebenarnya. Kita tidak baca bayanat masyarakat, jadi sehingga kita tidak tahu. Sehingga kita paham kerja dakwah ini. Jadi seorang alim dengan umat ini merupakan bagian yang paling terbesar sekali. Jadi ulama adalah talib, kemudian umat adalah matlu. Ubay bin Ka'ab setiap tahun memberat dari Allah SWT. Satu tahun dia duduk, dia berpikir, tahun ini saya tidak mau berangkat. Ada orang yang paling bisa lebih aneh. Yang jadi amirnya ini apa nih, kecil ini, masih baru ini. Kami ini besar ini, sudah lama dengan kerja dakwah ini. Nah, maka dia tinggal. Maka pada tahun itu, Ubay bin Ka'ab, Hamis apa setelah? Ya selama saya terhina saya, kenapa? Karena kenapa saya tinggalkan apa setahun itu tidak berangkat di Allah Subhanahu Wa Taala? Ulama sahabat Quraisy sahabat, mereka berdoa Allah Subhanahu Wa Taala supaya umat ini apa ini agama ini tersebar, ilmu ini tersebar kepada umat. Allah, maka sahabat menjadi, maka Allah mengancam mereka itu. Kamu datangi apa-apa, kamu datangi orang jahil, kau ajarkan orang jahil, atau saya menyiksa kamu di dunia. Maka saya menjawab, ya Rasul, kalau begitu berikan kami masa setahun untuk mengajar kami. Maka dalam masa setahun mereka menjadikan fuqaha semua. Saya mengatakan, sejak kamu tinggal di tempat kamu, apa di kampung kamu, kami akan datang kepada kamu. Jadi bumi tidak bisa bergerak, awan yang bergerak. Jadi katanya tidak. Katanya ini apa ini, tanah ini ada tiga sifatnya ini. Air yang turun kepada dia kemudian dapat dihisap, maksudnya di apa ini bermanfaat. Kemudian air yang turun kepada bumi itu tapi tidak dihisapnya, tergenang dia. Kemudian air yang dakwah si ilmu keikhlas cahaya. Dengan dakwah ini kita perlu ilmu keikhlasan, supaya dalam alim ini ada rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menciptakan rasa takut Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tidak datang dengan kepintaran, zihanat, kepintaran. Kalau ilmu akal keterampilan ke dunia akan datang dengan kepintaran. Jadi yang kepintaran kita dapatkan keterampilan keduniaan. Kenapa? Karena kenapa? Kerja di otak ini nukushko dijaga, katanya bentuk-bentuk itu dijaga, gambar-gambar itu dijaga. Jadi tapi menjaga ilmu agama itu bukan kerja otak. Tapi datangnya ilmu adalah dianat dengan agama, dengan ketakwaan. Sejauh mana ketakwaan dia, maka sejauh itu ilmu Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada dia. Nah, seorang sahabat mengatakan, ya Rasul, saya ingin menjadi orang alim. Alim benar jatuh, saya ingin alim. Maka Rasul mengatakan, ittaqillah takunu a'laman nas. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kaulah manusia yang paling alim. Dengan memilih takwa, kamu akan menjadi orang yang paling teralim. Nah, ada seorang datang, saya ingin jadi orang kaya. Dia tidak mengatakan, kamu berdagang yang begini yang bagus. Kau cari apa ini, apa simpan yang bagus, kamu jadi orang kaya. Rasul yang bersabda, apapun dimiliki orang, apapun dimiliki oleh orang, kau mustagri dengan itu. Kau mustagni daripada orang, tidak membutuhkan apa yang dimiliki orang. Kau memilih takwa, kamu akan menjadi orang yang paling teralim. Maka dalam hadis saya katakan, dalam hadis ada dua ilmu. Ilmu apa? Ilmu dengan lidah, ini akan menjadi musuh kepada manusia. Kemudian ilmu dengan hati akan memberikan manfaat kepada manusia. Nafadega. Ilmu ada dengan khasyah, dengan ketakutan. Kita dapatkan ini kata-kata sahabat ini. Kita dapatkan kata-kata sahabat, kalau ada alim tidak takwa itu jahil. Ada alim dengan tidak dengan takwa itu jahil. Ini kata-kata sahabat ini. Karena alim ada dengan takwa. Karena takasa daripada ilmu adalah ketaatan. Jadi ilmu adalah bukan maklumat. Judul daripada ilmu adalah ketaatan. Kita dapat nih kata-kata sahabat seperti ini. Apabila orang ada apa nih amannya tidak sesuai dengan ilmu, maka itu jahil. Jadi dengan aman disertai ilmu itu adalah pemandangan yang indah. Sekarang ilmu ya, di zaman sekarang ilmu manusia ini sebagai apa? Sebagai maklumat. Idan muqabalat sawalatka. sholat. Maksudnya apa dengan pertanyaan-pertanyaan itu kemudian diberikan apa ini hadiah. Jadi saya sampaikan bahwa di kubur itu tidak berjalan yang namanya maklumat. Yang berjalan adalah keyakinan. Mesti kita pahami banyak maklumat bukan ilmu. Judul daripada ilmu adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena maklumat ini menjadikan aswad daripada kehancuran. Sahih riwayatnya. Fahaja bujatullahi ala ibni Adam. Takas daripada ilmu tidak disempurnakan sehingga menjadi binasa. Takas ilmu adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dua takas daripada ilmu. Dua takasnya. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala kemudian disampaikan. Karena ganti daripada ta'lim mengajar adalah surga. Ta'lim kepada adalah surga. Mengajarkan kepada orang lain gantinya adalah surga. Tapi ta'lim untuk dunia tiada gantinya. Tapi kalau ta'lim agama untuk mendapatkan ganti dunia, maka orang yang paling kau yang lebih duluan masuk neraka daripada orang yang terhina. Apa kibatnya? Wahai orang yang mengajarkan Al-Quran, wahai orang yang mengajarkan agama, kalau tidak bakal orang yang kemina lo sabse bila jahat dah keluar. Maksudnya orang yang terhina lebih duluan kau masuk neraka daripada orang yang terhina. Maksudnya adalah ini orang yang paling terhina sekali. Apa? Mengajarkan ilmu agama kemudian menjadikan mata pencaharian keduniaannya. Maka tidak ada gantinya kecuali neraka. Karena ganti dari para ta'lim adalah surga. Karena ta'lim itu karena dakwah katanya dengan ilmu. Sebagai yang dakwah mengatakan la aslam mu'alim ajro. Apa yang katakan dakwah? Dakwah adalah mengajak kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Mufassir semua kata ini mufassir mengatakan seperti ini. Mengajak kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ta'lim satu ini, satu perkara ini. Ekicise, dakwah dengan ta'lim satu ini. Dakwah ta'lim sama. Ta'lim kira dakwah teh mengajarkan dakwah. Dakwah dan ta'lim. Apabila dakwah dan ta'lim dibedakan maka tidak ada apa-apanya. Orang yang datang kita ajarkan ada dakwah apa ta'lim, kemudian kita berkata Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ada dakwah. Jadi mendapatkan ganti daripada ta'lim adalah khilaf daripada cara Nabi. Ada seorang ustaz mengajar kepada anaknya orang kaya, kemudian diberi apa? Diberikan anak apa sesuatu. Ini kamal kibat, ini sudah kesempurnaan ilmunya ini. Jadi kata sabse pakizamal, harta yang paling tersuci adalah hadiah. Hadiah suci. Karena kenapa? Ada yang memberikan hadiah untuk menggembirakan hati seorang mukmin. Sebagaimana apa ini Ubay diberikan apa anak Hah? Untuk apa? Untuk dipakai berjihad. Rasul bertanya, dari mana kau dapatkan yang tanpa dipandang itu? Maka dari orang yang saya ajarkan. Maka jangan-jangan saya takut sekali kalau sahabatku mengajarkan Al-Quran kau mendapatkan panah. Maka itu dikatakan, Pak Ubay, kamu antara kamu katanya apa dengan kamu ini, kau apa nih? Kau ini, kupasin dari kamu itu, sama kau itu mau apa ini, apa namanya, memasang ini apa, neraka ini apa, api neraka apa di badan kau. Panah kan ditekan begini, Pak. Apa namanya itu? Mengalungkan, sama dia mengalungkan api neraka. Jadi bagaimana bisa ada gaji begini? Jadi tanah yang apa ini, apa gaji daripada apa yang mengajarkan ta'lim itu, bukan gaji daripada ilmu, tapi waktu yang digunakan ilmu, ahli ilmu itu, alim itu kepada kepada yang diajarkan. Paham ini, Pak? Jadi apa ta'lim itu, mengajarkan ilmu itu bukan ganti daripada ilmu yang diajarkan, tapi waktu yang digunakan yang alim ini untuk mengajarkan yang menuntut ilmu. Itu asbab itu diberikan gaji. Maka sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, dia pergi berdagang. Kemana kau? Pergi berdagang. Tuh, ada anakku, ada istriku. Maka saya mengatakan kamu tidak usah berdagang, nanti kita kasih gaji kau. Maksudnya apa? Waktu kamu gunakan berdagang itu yang akan kami ganti. Allah Subhanahu wa ta'ala Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah dia itu meninggalkan kesusahan. Maka Abu Bakar mengatakan yang susah itu kalau tidak bertakwa, kalau tak bertakwa tidak ada susahnya. Dia yang salah kan dia dengan kesalahan dia bergembira. Abis tidak takwa, maka kesalahan dia akan gembira, dia gembira dengan kesalahan. Jadi ta'lim adalah tidak ada gaji dengan ta'lim, tapi waktu yang digunakan itu diganti. Sebagaimana berdagang tadi itu, waktu berdagang itu diganti. Tapi ini pikiran saya, katanya kalau ta'lim yang diajarkan itu apa? Itu yang apa ya, diganti, itu pemikiran salah, khialat gelet, pikiran yang salah. Din ke kami ajar tidak bisa berkumpul. Katanya kerja agama berkumpul yang gaji, menggaji. Kerja agama pun digaji tidak taluk, tidak hubungannya itu. Sambil kerja agama kemudian digaji, tidak ada kaitannya. Jadi kita bawa ilmu kita untuk kita gerak, untuk kemudian kita bergerak. Harkat miau. Kenapa? Karena kita sampaikan ilmu ini kepada seluruh umat. Maka mesti kita meyakini hati dengan hati kita. Karena berani Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan keyakinan. Jadi satu malam kita dengan Allah Subhanahu wa taala panas, apa kita panas? Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Sakit kepada Allah Subhanahu wa taala semua dosa-dosa kita diampuni. Jadi ini apa yang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan diri, tazkiyah karena mensucikan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat di Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mensucikan diri. Mesti kita yakini perkara ini. Keuntungan ini. Kenapa? Hadrat mengatakan, Mulai Sirah Matulai. Katanya dengan kerja dakwah ini adalah baki magfirat. Maksudnya apa ini? Kebun yang apa ini? Magfirat kibat. Maksudnya dengan kerja apa? Berarti Allah Subhanahu wa taala ampun sebagaimana apa, sebagaimana ini apa ini kebun-kebun ini. Maksudnya ampunnya seluas kebun, Pak, seluas kebun. Mafhumnya ini. Magfirat ini. Seluas kebun yang terhampar itu apa ini sawah-sawah yang terhampar itu. Karena usaha ada untuk mensucikan diri. Mena itu tas kecil ya. Keluar untuk mensucikan diri. Berani Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan diri, mensucikan diri. Hei tazkiyah kilir, untuk mensucikan diri. Ha? Perhatikan baik-baik. Ada seorang 99 orang dia bunuh. Ha? Oh dia sangat buruk sekali. Apa yang terjadi dia sangat buruk sekali. Karena 99 dia bunuh. Kemudian dia bertobat, mencari dia apa? Dia maaf menyesali dosa-dosa yang kemudian mencari apa, mencari solusi bagaimana bisa bertobat. Maka dia berjalan menjumpai rahib tukang ibadah. Karena rahib tidak mengetahui, rahib itu neja nega, tidak mengetahui. Karena dia tidak mengetahui bagaimana menjumpai Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penghalang. Karena rahib itu hanya membuat orang itu apa ini putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Azlat, karena ini menyendiri dia, azlat. Azlat ini menyendiri. Dia berpisah daripada umat. Rahib ini berpisah daripada umat dekat ke rehena. Dia tinggal berpisah dengan umat. Meninggalkan umat lalu berpisah. Hah? Maka ini orang membuat orang seperti ini membuat orang ini kan apa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mini andaza ke dia bilang, umat yang tidak berpindah bergerak, tidak beri Allah Subhanahu wa taala, maka dia mahrum daripada perbaikan, daripada islah. Karena kenapa dia untuk mendapatkan hidayah dia dulu apa dia dulu untuk meraih hidayah, tidak beri Allah Subhanahu dulu di tempat saja. Dulu dia tidak mau berharap Allah Subhanahu untuk mendapatkan hidayah, dia duduk saja putus asa menunggu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Berangan-angan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu itu kita pasang pada diri kita, tapi berpisah dengan umat ini bahaya ini. Berpisah dengan umat ini bahaya. Kita kembangkan diri kita untuk berangan-angan untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan tadi itu hal min tobatin, apakah ada solusi untuk bertobat? Kau telah membunuh 99 orang, tidak tobat bagimu. Allah tidak memakan kamu. Maka saya mengatakan Ubay bin Azib, yang halakat yang halakat katanya bukan karena dosanya, tapi yang halakat itu yang binasa itu adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang binasa. Jadi yang dikatakan halak adalah orang dia mengatakan dikatakan pendosa kamu tidak maaf daripada kamu. Membuat orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu yang lebih halakat itu. Yang mengatakan itu yang apa yang mencari tadi ini untuk apa rahmat Allah Subhanahu wa taala ini diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang buat orang putus asa itu ya yang binasa. Maka rahib mengatakan kamu tiada maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bunuh itu rahib itu. Dia bunuh rahib itu. Apa katakan rahib? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terlepas daripada makhluk. Itu rahib itu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terlepas daripada makhluk. Terpusat daripada makhluk. Semua zaman, Sari zamannya rahbaniyat adalah memutuskan daripada jadi semua kata zaman ini yang dikatakan rahbaniyat itu terpus daripada umat. Tapi yang dianjur adalah bagaimana rahmaniyat itu menyatu dengan umat. Setiap tahun 4 bulan, setiap hari 8 jam. Bagaimana? Dia takut dia kok jadi jangan-jangan menjadi rahbaniyat. Ini setiap tahun 4 bulan, Pak, setiap hari 8 jam. Dia masih takut menjadi rahbaniyat. Karena dikatakan rahbaniyat adalah terlepas daripada umat. Jadi bukan rahbaniyat itu apa yang bergabung dengan umat, tapi rahbaniyat adalah terpus daripada umat. Rasul memang bersabda, la rahbaniyat fil Islam, tidak ada rahbaniyat dalam Islam. Apa artinya itu? Karena dalam Islam ini tidak ada rahbaniyat. Rahbaniyat terlepas daripada Islam, daripada umat. La rahbaniyat fil Islam. Kenapa? Karena rahbaniyat ini mesti apa gusna maksud bergabung dengan umat. Jadi bukan berarti apa rahbaniyat kamu pergi satu gua, kisigar mencerai aja kamu akibat kamu pergi satu gua kemudian kamu ibadah di situ. Bukan begitu umat ini. Dia bilang rahbaniyat dan umat ini adalah apa dah? Rahbaniyat itu bercampur dengan umat. Rahbaniyat itu bercampur dengan umat. Coba kita pikirkan baik-baik, Gorkar, pikirkan baik-baik ini. Di mana pengorbanan yang kamu angkat? Jadi bukan kalau tiap tahun 4 bulan terbentuk ibadahnya menjadi rahbaniyah, bukan. Yang dikata rahbaniyah adalah melepaskan umat kemudian dia beribadah. Sihat ke sok apa kau apa ini? Semangat untuk berpolitik, apa nak berjalan-jalan? Seorang saya mengatakan, ya Allah, berikan ijazah untuk piknik. Untuk piknik. Sihat katanya maksudnya ya Allah berjalan-jalan. Rasul mengatakan tidak, semuanya apa berjalan-jalan umatku adalah berangkat ya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna siha umat al-jihadu fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah. Rahbaniyah umat al-jihadu fi sabilillah. Rahbaniyah umat ini berangkat ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang kita ke mana kita arahkan umat ini? Maka rahim tadi mengatakan tadi tobat kamu tidak bisa diterima. Karena 99 sudah. Setelah dia apa itu apa dikatakan dia bunuh jadi 100. Kemudian jalan lagi mencari lagi. Dia mendapatkan ulama alim. Ia mengatakan kepada alim, saya dosa seperti ini. Saya menginginkan bertobat. Saya sudah apa ini menyesal dengan perbuatan saya. Maka alim mengatakan, wahai saudaraku. Jadi jika dikatakan tobat Allah, kau bertobat dengan perbuatan ini dan kau sesali semua apa yang kau lakukan. Kamu tobat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan tobat. Kan ini nada kau menyesal kemudian tidak akan mengulangi lagi. Maka kemudian istighfar kau. Allah Subhanahu wa taala akan kamu. Maka Ali mengatakan apabila dosa kau ingin diampuni, kamu tinggalkan kampung ini ke tempat lain, ke kampung yang lain. Pasti cocok cerita jauh. Maksudnya kau tinggalkan kampung, kau pergi ke tempat lain. Maka diperhatikan riwayat ini. Tazkiyah kita mensucikan diri, membersihkan dari dosa kita. Dia mengatakan, Ali mengatakan, kamu tinggalkan kampung ini, kamu hijrah ke tempat yang lain. Maka berangkat Allah Subhanahu Wa Taala untuk mensucikan. Untuk mensucikan diri apa sebab daripada taharat. Dia tidak mengatakan kau pergi ke kampungmu kembali, kamu sudah diterima tobatmu, tidak. Kau ingin tobat, kau kembali kampungmu. Kamu jadi dia tidak mengatakan kau sudah bertobat menyesal, kemudian kau apa ini tidak mau berbuat lagi, kau bertobat, kau kembali kampung kamu, tidak. Ya, tiga perkara kata ini diambil tiga perkara di masyarakat orang-orang. Tapi dia lupa yang apa hijrahnya itu. Berangkat Allah Subhanahu Wa Taala untuk mensucikan dirinya. Ya, yang dilupakan itu yang dilupakan. Berangkat Allah Subhanahu Wa Taala mensucikan diri itu yang dilupakan umat. Dawa ila Allah untuk mendapatkan kurb Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mengalahkan untuk mendapatkan kurb Allah Subhanahu wa taala kecuali dawa ila Allah. Uniklah. Dia keluar kemudian dia mati. Keputusan apabila dia apa tempat dia dekat dengan kampungnya apa maka azab baginya. Apabila di mana dia tapan tempatnya itu apa mendekati kampung selanjutnya, maka ampunan. Sementara itu masih dekat dengan kampungnya. Jahawah. Di mana dia sampai itu masih mendekati kampungnya. Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia keluar ya Allah Subhanahu Wa Taala untuk dengan niatnya, maka mengatakan kepada bumi, kamu apa ini? Kau apa ini? Pel jauh, kau melebar, kemudian kamu apa? Pendek. Kemudian kamu ukur di mana lima lebih dekat? Tidak amalnya ini, tidak amalnya ini, amalku ini tidak amalnya ini. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu apa itu? Apa memanjangkan apa dari kampungnya kalau mendekatkan ke kampung sebelah. Karena atas dengan kru Allah Subhanahu Wa Taala mensucikan diri adalah yakini sebab keyakinan. Mesti kita beri Allah Subhanahu Wa Taala syok dengan semangat dengan jazbah. Ragbat. Karena kenapa? Berangkat ya Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik daripada ibadah di Haramain. Bukan afdal katanya, badarja afdal dia bilang. Lebih afdal. Kenapa? Karena jangan-jangan kita berangkat Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca kalimat dan solat. Kita berangkat Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik daripada ibadah Haramain. Maksudnya adalah bagaimana amal ini hidup ke seluruh alam. Kalau di Haramain saja tidak hidup amalan. Tapi berani Allah Subhanahu Wa Taala agama akan hidup di seluruh alam. Jadi nusrah Allah Subhanahu Wa Taala kita bawa amal kemudian berangkat ya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi khuruj maksudnya hanya dengan keluarnya Allah Subhanahu Wa Taala akan kita dapatkan pertolongan untuk menyatukan umat. Banyak sekali dalam hadis-hadis dalam firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Fadzal mujahidin ala qa'idina ajran azima. Dan orang yang duduk mengamalkan kemudian orang yang bergerak mengamalkan sangat berbeda sekali. Bosnya dong sangat tinggi sekali perbedaannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Koi muka belanya ya. Maka itu lebih baik daripada ibadah Haramain. Jadi kalau lebih anu katanya itu apa nih? Bagaimana dengan kampung kita? Berarti Allah Subhanahu Wa Taala lebih mulia daripada ibadah Haramain. Kampung kita bagaimana Pak? Lebih tidak bernilai kampung kita, duduk di kampung kita Pak. maka kita gerakkan diri kita ini dengan umat. Berapapun sahabat, mereka jadi berapapun sahabat yang apa yang dengan kerja dalam banyak ditambi mereka, diberikan pelajaran mereka karena ragu dari para berangkat Allah Subhanahu wa taala. Apa karena berangkat apa karena jadi keluar yang tentu meninggikan agama. Jadi kita mengeluarkan dari pemikiran kita sahabat berang Allah Subhanahu wa taala untuk apa berperang. Ini asal dari perintah kepada umat. Ini kerugian apa? Jadi berangkatnya hendaklah harus sahabat, kemudian apa hanya disimpulkan bahwa untuk berangkat berperang. Ini kesalahan ini. Memahami itu berangkat Allah Subhanahu wa taala untuk berperang kita. Ini kekurangan umat ini. Keluar untuk berperang, itu pemaham sampai di sini pemahamnya. Jadi kita bawa agama ini, kemudian kita bergerak. Kemudian kita sampaikan apa yang kita nampakkan kepada umat, kita berikan umat dengan amali dakwah, di amali agama. Jadi kau sampaikan amalan kepada yang lain, maka amal kamu menjadi kuat. Maka itu yang kita niat, Pak. Kita buat dengan diri kita, Pak. Jadi tanggung jawab ini tanggung jawab kita ini. Tanggung jawab secara istimewa ini, bukan tanggung jawab inferior ini, kerja dakwah ini. Ulama yang sudah selesai setahun, dia niat untuk berangkat 5 bulan di luar negeri. Paham supaya dia berikir dia. Jangan lupa kita tambah pengorbanan kita 5 menit masukkan dalam tertib istimewa. Yang mau ke Pakistan tolong catatkan nama di sana, nama dan tanggalnya. Yang mau ke Bangladesh tolong catatkan nama dan dengan Pak Ahmad. Yang mau pulang wapsi ke Malaysia, ke Indonesia, ke Brunei tolong di sini dengan Pak Munawar. Yang punya sisa masa mau taskil di India tolong di sebelah sini dengan Pak Yusuf. 5 menit.